Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu wa ala rasulina al-karim. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu ila yawmiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsiran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ما شاء الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله senantiasa kita menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan dan karunia senantiasa dilimpahkan kepada kita. Khususnya kita bisa mengkaji, menelaah, mengilmui dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kenikmatan yang tentunya akan menjadi timbangan dalam kita beragama dan dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini. Dengan ilmulah kita akan bisa memperbaiki apa-apa yang harus kita perbaiki terkait dengan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula terkait dengan hubungan kita dengan sesama manusia, demikian pula dalam lingkup kecil kita, rumah tangga kita. Maka dengan ilmu inilah kita akan bisa memperbaiki, memiliki meiyar, memiliki timbangan bagaimana tuntunan agama yang mulia dan agama yang sempurna ini. Sampai dalam masalah-masalah seperti ini pun, artinya sekecil apapun agama ini telah mengaturnya. Lebih lagi dalam lingkup rumah tangga. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam ayatnya, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini telah memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Dan benar-benar yahdi lillati hiya aqwam pada semua sisi kehidupan manusia, baik itu dalam masalah akidah, ibadah, muamalah ataupun akhlak, petunjuk Al-Quran adalah yang terbaik. Baik dalam kita mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama Islam, baik dalam kita berhubungan lingkup kecil rumah tangga kita, bagaimana semestinya kita dengan istri kita, bagaimana dengan anak-anak kita, bagaimana dengan kerabat kita, bagaimana dengan tetangga kita, bagaimana dengan masyarakat kita, bagaimana dengan sesama muslim atau juga non muslim, semua bagaimana, bahkan bagaimana kita bernegara pun, Al-Quran yahdi lillati hiya aqwam telah memberikan petunjuknya kepada jalan yang paling benar, yang tentunya dalam hal ini menuntut kepada kita untuk mengkaji, mengilmui bagaimana agar hablum minallah, hablum minan nas, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula hubungan kita sesama manusia ini bisa berjalan sesuai dengan koridor yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pentingnya untuk kita senantiasa mengkaji, mengilmui masalah-masalah seperti ini. Karena berangkat dari lingkup kecil kita, rumah tangga kita, ini insya Allah akan menjadikan masyarakat dan sekeliling kita pun jadi baik. Berangkat dari rumah tangga yang baik ini pula, yang dinaungi dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka akan keluar menjadi masyarakat, dan ini juga akan menjadikan dakwah Islamiyah pun juga semakin berkembang. Manakala melihat satu keluarga yang baik, ya ini tentunya adalah tidak lain bagaimana kita mengharapkan satu keluarga yang baik, yang sering kita mendengar kalau kita menghadiri walimahan atau ketika kita dulu walimahan, kalimat sakinah, mawaddah, warahmah adalah senantiasa menjadi hiasan bibir atau hiasan dalam ucapan-ucapannya. Namun bagaimana kita mendapatkan itu semuanya? Tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh untuk diilmui, butuh untuk dipelajari bagaimana timbangan-timbangan syar'i untuk mendapatkan itu semuanya. Maka khususnya dalam hal ini, ikhwan fillah jazakumullah, semuanya adalah ba'da taufiqillahi subhanahu wa ta'ala, adalah bagaimana peranan seorang qawwam, bagaimana peranan seorang pemimpin dalam satu rumah tangga ini. Yang perlu disadari, Allah subhanahu wa ta'ala menggariskan dalam ayatnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Sesungguhnya laki-laki adalah pemimpin bagi para ada bagi kaum wanita. Semenjak dengan dua keadaan, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang laki-laki sebagai pemimpin. Ini yang pertama adalah merupakan karunia. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd adalah merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagian mereka atas sebagian yang lain. Artinya ini betul-betul kenikmatan. Yang hal ini juga merupakan nas bahwa laki-laki ini, pemimpin ini tidak bisa ditukar-tukar. Kalau mau protes, dan ini sekaligus sebagai bantahan kepada mereka-mereka, orang-orang yang mendengungkan adanya emansipasi atau menuntut persamaan gender ya, seperti yang dituntut oleh orang-orang liberal yang akhirnya juga lucu-lucu seakan mereka adalah mau membela wanita tapi kemudian malah jadi lucu ya. Meskipun mereka tingkat akademisnya tinggi, profesor ya, seorang rektor, saya baca dalam kompilasi syariat Islam tulisannya Rektor IAIN Wali Songo, Semarang. Ada 30 poin dia tuntut. Saya komentari masalah ini adalah ini laki atau perempuan. Ya. Ini yang ngomong laki atau perempuan. Ya. Karena lucu ini. Yang ujung-ujungnya semuanya adalah mau mendiskreditkan. Seakan-akan mereka adalah orang-orang yang paling menampakkan. Seakan-akan mereka adalah orang paling humanis. Ya. Membela kepada yang lemah katanya, tapi hakikatnya adalah menghinakan kaum wanita. Dan ujungnya adalah mendiskreditkan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan masalah yang gampang. Maka ini ayat ini jelas. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ini karunia dari Allah. Laki-laki sebagai pemimpin adalah merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai mereka atas sebagian yang lain. Yang tentunya namanya karunia ini adalah tuntutan dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menuntut pertanggungjawabannya. Bukan semata-mata pemberian dari mertuanya, mandat dari mertuanya, bukan. Tapi ini adalah bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dan yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, dengan apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka. Dan ini kewajiban untuk berikan nafkah dari harta mereka. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari ayat ini, dan ini satu hal yang penting sebenarnya untuk kemudian kita Al-Qur'an berikan petunjuk. Dua ayat ini di surat An-Nisa ini benar-benar merupakan konsep bagaimana berumah tangga yang baik. Konsep rumah tangga. Pembahasan kita adalah bagaimana menjadi suami yang baik, kan? Maka ini satu sisi aja. Mungkin sisi enak di pembahasan yang lain. Bagaimana menjadi membuat apa konsep berumah tangga yang baik. Dan ayat ini adalah merupakan umdah, merupakan dasar pokok. Dan ini petunjuk Al-Quran yang kalau kita kaji, subhanallah, betapa indahnya dan betapa mudahnya ketenangan, ketenteraman akan kita dapatkan manakala benar-benar dijaga, dipelajari benar, direalisasikan dari dua ayat di surat An-Nisa ini. Maka jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit kita mengupas tentang masalah ayat potongan ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah sebagai pemimpin. Namanya pemimpin, leader katanya. Ini tentunya juga harus mengerti, mengilmui siapa yang dipimpinnya. Yang pertama, harus mengerti siapa yang akan dipimpinnya. Kemudian yang kedua adalah apa yang mau untuk memimpinnya, artinya keilmuan sebagai leader, atau dengan bahasa manajemen katanya leadership-nya ini juga harus dimengerti. Kemudian yang ketiganya adalah bagaimana caranya untuk memimpin ini. Maka ini harus dipahami dengan benar. Siapa yang mau kita pimpin? Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama yang kita pimpin adalah seorang wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Siapakah sebenarnya mereka, para wanita ini? Maka ini yang harus kita sadari. Jangan samakan mereka dengan kita. Kadang-kadang seorang laki-laki ini mau menyamakan dirinya dengan seorang wanita. Atau istrinya itu disamakan dengan dirinya. Maka hal ini tentunya tidak benar. Maka jelas, karena laki-laki itu berbeda dengan wanita. Walaisa dzakaru kal unsa, dan tidaklah laki-laki itu sama dengan wanita. Dan ini yang mengatakan seorang wanita, imratu Imran, istrinya Imran di surat Al-Imran. Mengatakan walaisa dzakaru kal unsa, tidaklah sama laki-laki itu dengan perempuan. Maka secara zahir mungkin kita mengerti wanita, ya wanita. Namun ini harus dipahami secara komprehensif, secara menyeluruh. Baik itu secara syar'i yang pertama, kemudian yang kedua adalah secara hissi, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan dari keadaan seorang wanita ini. Supaya bisa mengerti bagaimana uslu, bagaimana selahnya, bagaimana caranya. Seperti misalkan kita mengenal mobil kita, misalkan sepeda motor kita, kan doanya juga sama kan ya, ketika beli mobil dengan dengan menikah kan doanya sama ini. Iya kan Pak, tahu doanya enggak ini ketika nikah pertama kali menikah, tahu enggak? Aduh, ini harus dimengerti nih. Pertama kali menikah, pertama kali beli mobil, ini doanya sama. Ya. Di kendaraan, doanya sama. Tuntunan Rasulullah doanya sama. Allahumma inni as'aluka min khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ini doanya. Doa ketika pertama kali bertemu dengan sang istri, dan doa pertama kali ketika beli kendaraan, begitu juga sama. Ya. Ya. Waduh, mungkin protes ini, disamakan dengan kendaraan ini, ibu-ibu di rumah. Iya, terserah, yang jelas itu Rasulullah menuntun kepada kita doanya sama. Kita tidak menyamakannya, tapi menyamakan doanya sama. Ini imunisasi dulu, ya. Karena doa itu merupakan imunisasi. Vaksinasi, ya, penjagaan sebelum terjadi apa yang terjadi. Maka perlu diimunisasi dulu. Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dari istriku ini. Wa khaira ma jabalta 'alaiha, dan kebaikan dari apa yang Engkau tetapkan pada istriku ini. Wa a'udzu bika min syarriha, dan aku berlindung diri kepadamu dari keburukannya. Wa syarri ma jabalta 'alaiha, dan keburukan apa yang telah Engkau tetapkan padanya. Biar terjaga. Dan itu dalam segala hal. Maka di sini namanya doa itu adalah merupakan imunisasi. Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita berdoa dimanapun agar senantiasa kita senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu diingat. Maka syariat, masya Allah ya, syariat ini sangat luar biasa memberikan tuntunan kepada kita agar senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri kita, terhadap anak-anak kita, sampai ketika kita berhubungan pun juga seperti itu. Berlindung diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang, kalau seandainya Allah berikan rezeki, jadi ketika ini tidak senantiasa dalam penjagaan, syaitan tidak akan berani masuk dan tidak akan terlihat dengan berlindung itu. Sampai ketika kita misalkan masuk WC pun juga demikian. Ketika kita mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka tatkala kita melepaskan, menanggalkan baju kita, setan tidak akan bisa melihat kita. Padahal di ayat yang di ayat dikatakan innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Mereka bisa melihat kalian di sisi ketika kalian tidak bisa melihat mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis seperti itu. Maka setan tidak akan melihat aurat kita. Terjaga dalam penjagaan setan. Maka ini sekali lagi ini seperti itu. Maka kita harus kenal itu. Siapakah mereka, para wanita ini, secara syar'i, mungkin secara hissi. Hal-hal yang mesti dipelajari, dipahami dari awalnya. Di mana Al-Quran atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan memberitahu kepada kita tentang siapa yang akan kita pimpin ini. Adalah seorang wanita yang penuh dengan berbagai kekurangan yang ada. Ini harus dimengerti. Dengan berbagai kekurangan yang ada. Yang pertama dan kedua, kurang akal dan kurang agamanya. Yang pertama dan kedua adalah kurang akal dan kurang agamanya. Kurang akalnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat Ad-Dain. Fa in lam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada an tadhilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Kurang akalnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat Ad-Dain, di ayat utang ya. Jika tidak ada dua orang laki-laki sebagai saksi, maka hendaknya satu orang laki-laki dan dua orang wanita. Berarti satu laki-laki sama dengan dua wanita. Agar manakala satunya lupa, satunya bisa mengingatkannya. Fa in lam yakuna rajulain farajulun wa imra'atan. Maka satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dari yang kalian ridha sebagai saksinya. Ini kurang akal. Kurang agamanya jelas, setiap bulannya adalah mesti ibadahnya terputus. Ini kurang agamanya. Kemudian yang ketiganya, Rasulullah SAW menyebutkan, فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ دُلَعْ. Sesungguhnya mereka itu tercipta dari tulang rusuk. فَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ عَلَاهَا. Dan yang paling namanya tulang rusuk, semuanya bengkok. Yang paling bengkok, yang paling atas. فَإِنْ دَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ. Jika engkau berusaha untuk meluruskannya, maka patah. Berusaha untuk meluruskannya, maka patah. فَإِنْ إِسْتَمْتَعْتَ بِهَا إِسْتَمْتَعْتَ بِهَا فَهِيَ إِوَجْ. Dan jika engkau menikmatinya, engkau pun menikmatinya tapi dalam keadaan bengkok. fastausu bin nisa'i khaira, maka nasihatilah para wanita itu dengan baik, dengan cara yang baik. Fastausu bin nisa'i khaira, ini wasiatilah mereka dengan cara yang baik. Ini yang ketiga dari hal yang harus disadari. Kurang akal, kurang agamanya, mereka adalah asalnya dari seperti itu, bengkok. Maka bagaimana kemudian meluruskannya, harus pelan. Namanya tulang, mau meluruskan tulang kira-kira bagaimana? Ya. Meluruskan tulang. Kalau kayu masih mending, ya. Masih lebih mudah. Tapi ini tulang. Yang kita luruskan adalah tulang. Maka ini betul-betul harus lebih hati-hati lagi. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan rifqan bil qawarir. Rifqan bil qawarir, dalam lafaz lain irham bil qawarir. Lembutlah, kasih sayanglah dengan al qawarir. Apa itu qawarir? Maksudnya adalah kaca. Ya. Bagaimana kita mensikapi dengan kaca ini? Kita baru beli kaca dari toko besi misalkan. Toko kaca ini tentunya membawanya pun juga sangat hati-hati. Ya. Sangat hati-hati. Salah-salah akan melukai kepada badan kita. Dan kalau tidak, pecahnya. Maka ini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan gambaran. Seperti itu. Ini harus kita sadari, barang antiknya. Yang betul-betul harus dijaga dengan baik. Tidak sembrono, tidak sama dengan kita. Walaisa dzakaru kal unsa, tidak sama. Laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Ini harus dimengerti oleh kita. Supaya ketika mensikapi, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan satu tuntunan kepada kita untuk kita saling ta'aruf. Dalam ayatnya di surat Al-Hujurat, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakar wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling memahami. Mengenal dalam artian tidak hanya sekedar oh ini fulanah, ya. Anaknya fulan, bukan sekedar itu saja. Dan di sini Allah mengatakan menjadikan laki dan perempuan. Kemudian berkabilah, berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku untuk saling kenal, mengenal, memahami. Dan ini berikutnya sebenarnya. Ya. Ini berikutnya yang diisyaratkan oleh syariat. Ya. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang mesti disadari. Harus yang mesti dimengerti dalam masalah ini. Bagaimana bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam terhadap mereka para wanita. Dan itu tuntunan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qudwah kita beliau alaihi salatu wasalam. Bagaimana kasih sayangnya beliau? Bagaimana kelembutan beliau dengan sekian banyak istrinya. Namun kita lihat Masya Allah, ya. Artinya kita lihat bagaimana bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini yang mesti dimengerti dulu secara syar'i, agar benar-benar kita bisa memanage, ya. Seorang qawam betul-betul bisa memanage, tidak kemudian menjadi suami-suami yang takut istri, ya, atau bahkan kemudian di, ya, apa namanya, dikuasai oleh istrinya juga tidak, ya. Tapi kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah kita, teladan kita. Dan ini secara syar'i, dan agar kita bisa mensikapi kepada mereka sesuai dengan porsinya. Tidak tafri, tidak ifrat. Tidak menggampangkan, juga tidak berlebihan. Kadang-kadang ada sebagian mereka yang kelewatan. Tapi juga ada yang menggampangkan. Maka kita lihat nanti bagaimana pembahasan-pembahasan dalam masalah ini. Ini yang ketiga. Dari kekurangan-kekurangan seorang wanita. Kemudian yang keempatnya, Rasulullah SAW mengatakan dalam khutbahnya, Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna akthar ahli an-nar. Wahai para wanita, bersedekahlah. Sesungguhnya aku melihat kebanyakan kalian itu menjadi penghuni neraka. Kebanyakan kalian adalah menjadi penghuni neraka. Seorang wanita min sittatin nisa ini kemudian berdiri dan bertanya, "Lima ya Rasulullah, mengapa demikian? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa mesti jadi kami?" Kemudian sebabnya ada dua hal. Dan ini juga harus dimengerti oleh kita sebagai kawam. Li'anna kunna takthurna syika, yang pertama dalam lafaz ini takthurna la'na, banyak mengeluh, banyak melaknat dalam lafaz lain. Wa takthurna al-ashir, dan yang keduanya banyak mengingkari kebaikan suami. Maka ini yang keempat dan kelimanya, ya, dari kekurangan-kekurangan mereka yang harus kita mengerti. Bahwa mereka banyak mengeluh, banyak mengingkari kebaikan suami. Ini harus kita harus lebih lapang dada, lebih banyak bersabar. Tatkala mendengar keluhan-keluhan mereka, syariat sendiri yang memberitahu kepada kita. Rasulullah SAW sendiri memberitahu kepada kita. Jangan kemudian kita sikapi dengan keras atau dengan, artinya kita sudah punya ilmunya, oh ya memang seperti itu tabiatnya. Seperti itu tabiatnya. Tatkala mereka mungkin mengingkari kebaikan kita, menutup kebaikan kita, ya itulah wanita. Maka kalau kemudian kita memiliki sikap seperti itu, itulah ya, laki-laki bermental wanita. Ya. Itulah laki-laki yang bermental wanita. Kalau kemudian kita juga seperti itu, ya, karena nila setitik hilang susu sebelanga. Ya. Maka ini mental wanita sebenarnya, yang Rasulullah sendiri yang mengatakan seperti itu. Dalam lafaznya juga, seandainya engkau berbuat memberikan kebaikan selama hidup, sekali berbuat yang tidak menyenangkan kepada istri, maka dia akan mengatakan, engkau tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun, ya. Tertutup. Makanya kalau kita mendapati seperti itu, ya itulah wanita. Ini. Artinya jangan kemudian kita overacting, ya. Dan itu yang dihabarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, untuk benar-benar kita mengilmui masalah ini, agar mensikapi dari berbagai hal yang ada pada mereka ini dengan tenang, dengan lemah lembut. Bagaimana kita lihat Rasulullah SAW berikan tuntunan kepada kita. Ini yang pertama, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hal yang perlu dimengerti, siapa yang akan kita pimpin. Lima hal ini secara syar'i sudah jelas. Kemudian selebihnya, Al-Quran tadi di surat Hujurat mengatakan, Inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu, untuk saling ta'aruf. Kenal mengenal. Maka ini juga kita dituntut untuk mengenal. Siapa dia, agamanya bagaimana, akhlaknya bagaimana, tobiatnya bagaimana, kebiasaan hariannya kayak apa, kesukaannya apa, ketidaksukaannya apa. Ini semua juga masuk dalam kategori lita'aruf. Karena tobiat temperamen manusia itu bermacam-macam. Dan Allah mengatakan, waja'annakum syu'uban wa qabail. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Apalagi ini, oh ini dari Batak, oh ini dari Jawa, dari Sunda, satunya dari Ambon, satunya dari Bugis, dengan yang kita masing-masing tahu akan temperamen asal, meskipun terkadang ada pengecualian. Ya. Tapi watak secara umum, oh ini orang Betawi seperti ini, oh ini orang Sunda seperti ini. Ini kita ada ta'aruf, ada ilmu tentang masalah itu. Ya ini juga harus dimengerti. Lita'aruf, ini pentingnya. Agar bagaimana? Agar ketika kita bersikap dengan orang yang temperamennya seperti ini tidak kemudian kita menohok. Tidak langsung kepada hal-hal yang itu akan bisa menjatuhkan harga dirinya atau kemudian bisa menyakiti hatinya. Karena sebagaimana dikatakan, lain ladang lain belalang, kan? Ya. Lain lubuk lain ikannya pula. Ya. Artinya terkadang adatnya berbeda. Dan ini pun juga diperhatikan dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan yang masuk dalam kategori urf. Urf ini kembali kepada bagaimana tabiat atau bagaimana kebiasaan masyarakat setempat. Yang barangkali pada satu masyarakat ini termasuk aib, di masyarakat yang lain mungkin bukan satu hal yang aib. Makanya juga harus dimengerti. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang berikutnya untuk benar-benar kita mengenal bagaimana temperamennya, bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya, bagaimana juga kesehariannya. Yang dengan itu kita bisa mengerti dan bisa memaklumi, bisa mensikapi dengan baik, bisa memanage. Oh, ini seperti ini. Ini tabiatnya seperti, maka harus begini. Ya. Sebagaimana antum semuanya juga mengenal kendaraan. Ya. Kembali lagi kepada mobil. Ya. Oh, ini tabiatnya diesel, ini tabiatnya mesin bensin seperti ini. Ya. Tahu. Tidak sembrono, kalau diesel ini tidak sembrono, mesti selalu dilihat ini. Airnya ini atau kemudian olinya punya sendiri-sendiri. Maka harus dipahami benar. Jangan disamakan antara yang bensin dengan solar ini ya. Maka seperti itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara hal-hal yang perlu dimengerti. Kemudian sebelum kita banyak mengenal tentang hak-haknya istri ini, karena yang kita mengerti, kita harus mengerti adalah haknya istri yang harus menjadi tuntutan bagi kita, yang kita dituntut untuk menunaikan, dimintai pertanggungjawaban untuk menunaikan hak-hak mereka. Namun sebelum kita membahas masalah itu, ini hal-hal yang harus kita mengerti sebagai qawam. Ya. Sebagai qawam. Yang pertama ini, Allah Subhanahu wa taala membuatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita mengerti siapa yang akan kita didik, siapa yang akan kita pimpin. Kemudian bagaimana memimpinnya? Nah, orang seperti itu ini juga tidak bisa kemudian dengan satu uslub saja. Ini harus dengan berbagai cara sesuai dengan apa yang telah kita kenal dari masing-masing dari wanita ini, baik itu dari sisi secara syar'i, demikian pula secara tabii'i atau secara hissi. Kemudian jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang perlu dimengerti pula dari sebagian para suami yang terkadang, kalau istilah orang Jawa bilang itu ojo dumeh. Ya, kalau istilah orang Jakarta bilang mungkin mentang-mentang, ya. Orang Jakarta bilang mungkin mentang-mentang jadi pemimpin, mentang-mentang jadi suami. Ini hal yang mesti diperhatikan. Kenapa? Dan mentang-mentangnya ini juga berdalil, ya. Masih berhujjah, beralasan lagi. Yang kadang-kadang kurang. Sementara kita hidup dengan orang yang selalu dengan perasaan. Ya, dengan tulang yang bengkok seperti itu. Maka ini bagaimana sakinah, mawaddah, warahmah akan kita dapatkan, dan bagaimana akan kelanggengan dari kehidupan kita seperti yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inni mukatsiru bikumul umam yaumal qiyamah. Sungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak nanti di yaumil qiyamah. Nah, kalau dari sisi bagaimana anak-anaknya akan menjadi baik. Kalau kemudian orang tuanya seperti itu, ya. Maka sementara anak ini adalah investasi kita yang paling berharga. Dan ini nanti dalam masalah tarbiyatul aulad harus kita ada pembahasan tersendiri. Karena apa? sering ya, namanya gelas itu lebih berharga daripada anak. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Coba aja tuh. Ya, sebuah gelas, sebuah piring kadang lebih berharga daripada anak. Ketika anak memecahkan piring, memecahkan gelas, sudah teriak sudah. Atau vas bunga misalkan, atau kalau gelas piring mungkin bisa yang biasa mungkin. Ini kalau vas bunga atau apa, woi, seakan-akan anak itu tidak berharga. Dan kadang-kadang sumpah serapah keluar. Ya. Maka ini kita lihat, apakah vas bunga itu lebih berharga dari seorang anak? Ini. Yang kadang kita tidak menyadari seperti itu. Apalagi kalau itu terjadi di saat-saat yang waktu yang mustajab. Ya. Keluar sumpah serapah kita, nah, ternyata apa yang kita katakan itu menjadi doa, ya, dan diaminkan oleh para malaikat. Jangan salahkan kalau anak itu nakal, ya. Kalau anaknya itu, ya, sebab ucapan kita sendiri. Maka ini hal yang juga perlu diperhatikan. Ini jemaah muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hal yang perlu dimengerti dalam hal ini dari sebagian para suami atau para laki-laki yang memahami tentang wanita itu dengan pemahaman yang salah. Maka sebelum ini tadi sudah kita singgung bagaimana berbagai kekurangan-kekurangannya ada pada mereka. Harus kita sadari, mereka bukanlah Khadijah, mereka bukanlah Aisyah, mereka bukanlah Fatimah, mereka bukanlah para ummahatul mukminin, juga mereka bukanlah para sahabiyah. Ini yang harus kita mengerti. Tapi ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh dengan berbagai kelemahan dan kekurangan, yang tentunya adalah kewajiban kita untuk memperbaiki, mengarahkan, melindungi mereka agar mereka jangan sampai kita jadikan sebagai bahan bakarnya api neraka. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat ini sering kita dengar, ya. Khutbah-khutbah Jumat sering kita dengar. Ini tanggung jawab kepada kita bagaimana menjaga anak dan keluarga kita, istri kita, jangan sampai kita siapkan menjadi bahan bakarnya api neraka. Lebih lagi Rasulullah mengatakan tadi, fa inni ra'aytukunna aktsara ahli nar. Aku melihat kebanyakan kalian menjadi penghuni neraka. Dalam lafadzain hatabu jahannam, menjadi bahan bakarnya api neraka. Menjadi kayu bakarnya api neraka ini. Maka ini bagaimana seorang kepala rumah tangga menyelamatkan mereka dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu Wa Taala, menyelamatkan mereka. Dan ini peranannya untuk bisa menyelamatkan mereka dari murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang harus dimengerti dulu, karena sebagian ada yang memahami tentang wanita dengan pemahaman yang salah. Ini. Yang kemudian menjadikan para suami ini ketika bermuamalah dengan istrinya, ini seakan-akan masih jaga jarak. Karena apa? Ketika Al-Quran mengatakan tentang tipu dayanya syaitan. Al-Quran mengatakan di surat An-Nisa juga, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Namun ketika menyebutkan tipu daya wanita, Allah mengatakan inna kaidakunna azim. Ya. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai para wanita ini besar. Ya. Azim. Ya. Seakan adalah tipu dayanya wanita, tipu dayanya iblis ini tidak ada artinya dibandingkan dengan wanita. Jadi mensikapi wanita melebihi sikapnya kepada iblis. La haula wala quwata illa billah, ya. Ketika dia itu, loh ini dalilnya, ada dalilnya. Al-Quran sendiri mengatakan seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Maka ini tidak benar ini. Ya. Pemahaman yang tidak benar. Ya. Dan juga hal ini bukan sebagai perbandingan. Karena beda tentunya wanita dengan iblis. Ya. wanita dengan iblis ini beda. Maka dengan berlandaskan seperti ini, kadang mensikapi terhadap istrinya itu lebih, apalagi kemudian dengan ayat-ayat yang seperti itu, ya. Maka ini pemahaman yang salah. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati tipu daya iblis ini lemah, ini dibandingkan dengan tipu daya Allah Subhanahu wa taala tentunya. Artinya apapun yang diupayakan oleh iblis, manakala kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada artinya. Ini tidak ada artinya, mereka tidak bisa berani dekat-dekat dengan kita tatkala kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika menyebutkan, karena ayat inna kaidakunna adzim ini kan terkait dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Dan ini tidak ada bandingannya. Tidak ada sisi untuk kemudian muqaranah, ya, perbandingan antara tipu dayanya iblis dengan wanita ini. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan seorang laki-laki sebagai pemimpin, maka tentunya namanya pemimpin ini kan harus tegas, ya. Namanya tegas itu tidak kasar, ya. Beda ya antara tegas dengan kasar. Tegas ini jelas bisa dipahami oleh yang dipimpinnya, dan juga dengan namanya tegas ini tidak mesti harus keras, ya. Ini tidak, tapi jelas bagaimana kita mensikapi, bagaimana kita berbuat. Sementara Rasulullah SAW setelah memberitahu kepada kita dengan berbagai kekurangan-kekurangan yang ada pada mereka para wanita ini, maka Rasulullah mengatakan, fastausu bin nisa'i khaira, wasiatilah mereka dengan baik. Kemudian Rasulullah mengatakan, irham bil qawarir, rifqan bil qawarir. Ini sikapnya harus lembut, harus dengan cara yang baik. Jangan kemudian malah terbawa emosi dengan itu. Dan kita lihat Rasulullah SAW, bagaimana sikap-sikap beliau terhadap para istrinya, yang kalau kita mungkin sudah diuntal malang mungkin sudah, ya. Namun Rasulullah SAW tetap santun. Seperti kisahnya ketika dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Pas gilirannya di rumahnya Aisyah, beliau duduk-duduk dengan para sahabat, ada salah satu istrinya yang datang ngirim makanan. Ya. Ngirim makanan. Dan ini kan baik. Istri yang lain ngirim, ini kan Masya Allahnya gitu. Tapi Aisyah tidak. Cemburu dia. Ini hak saya, gak boleh kamu itu. Ya. Piringnya itu ditampelnya, kemudian pecah. Makanan berhamburan. Dan itu di hadapan para sahabat yang lain. Di hadapan para sahabat yang lain. Nah, kalau kita mungkin yang kalau seadanya kita sudah dipermalukan seperti itu di hadapan tamu-tamunya, kan? Ini. Mungkin kita lihat Rasulullah SAW tetap santai, ya. Dan hanya komentar gharat ummukum. Tuh, ibu kalian lagi cemburu. Ya. Ibu kalian lagi cemburu itu. Tidak lebih dari itu. Kalau kita mungkin wah sudah akan keluar macam-macam, ya. Allah musta'an. Ini itu qudwah kita. Meskipun setelah itu juga tegas. Ya. Setelah itu juga tegas. Aisyah sudah berbuat kesalahan, memecahkan piring isi yang lain, ganti. Ya. Ya, Aisyah pun juga dituntut untuk mengganti piringnya itu juga. Ya. Tegas, ya. Artinya sesuai dengan porsinya. Hukum tetap ditegakkan, meskipun dengan kecintaan yang lebih terhadap Aisyah. Ya. Itu Rasulullah sendiri ditanya, siapakah manusia yang paling dicintai? Kata beliau Aisyah, dari laki-laki abuha katanya, dari laki-laki bapaknya. Ini mengatakan seperti itu. Namun kecintaannya kepada seorang istri pun juga tidak menghalanginya untuk tetap berlaku adil, menempatkan hukum pada tempatnya. Maka ini kecintaannya, kecintaannya pun juga demikian, kebenciannya juga demikian. Artinya jangan sampai kemudian cinta dan benci kita ini kemudian menjadikan kita tidak berlaku adil. Ini harus dimengerti. Dan Al-Quran mengatakan, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum itu menjadikanmu tidak berlaku adil. Maka berlaku adillah. Dan itu lebih dekat kepada taqwa. Sebagaimana juga demikian kecintaan kita. Kita lihat Rasulullah SAW. Cintanya kepada Aisyah lebih dibandingkan kepada istri-istri yang lainnya. Oh, ini berarti gak adil ini. Ini urusan hati. Ya. Bagi yang berpoligami memang dituntut adil. Tapi dalam masalah kecondongan hati tidak ada yang mampu. Manusia mana yang mampu? Ya. Antum semuanya punya anak 5 orang coba misalkan. Punya anak 5 dan mungkin yang 10. Ini. Kira-kira apa sama rata gitu. Ini. Atau kita sebagai anak, kita punya orang tua. Orang tua kita kepada anak-anaknya kira-kira bagaimana sikapnya? Ini. Karena urusan hati. Tidak bisa itu kemudian di luar kemampuan manusia. Dan meskipun Rasulullah mengatakan, fa'dilu baina auladikum. Berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Tentunya dalam adil dan hal ini menempatkan pada tempatnya. Ya. Dalam artian kita misalkan pemberian, masalah ini juga dengan sama pendidikan dan seterusnya adalah dengan sama. Namun masalah kecondongan hati, ini tentunya di antara mereka ada yang lebih. Ya. Di antara mereka ada yang lebih. Dan ini demikian pula yang berpoligami juga demikian. Dan kita lihat Rasulullah SAW seperti itu. Mengatakan Aisyah adalah yang paling dicintainya. Namun demikian, meskipun demikian tetap juga ditegakkan. Keadilan. Tidak kemudian berat sebelah. Dan ini sikap Rasulullah SAW. Tuntunan kepada kita. Untuk kemudian jangan sampai karena saking cintanya kepada istri menjadikan rela untuk melakukan hal-hal yang haram. Karena apa? Karena cintanya kepada istri. Apa yang diminta oleh istrinya? Sebagian ada yang seperti itu. Saking cintanya kepada sang istri sampai berbuat hal-hal yang haram pun juga dilakukannya. Meskipun harus korupsi, meskipun harus mencuri, meskipun harus ngapusi, meskipun dan lain sebagainya. Ini tidak sedikit yang seperti itu. Ya. Karena saking cintanya kepada istri, apa yang diinginkan, meskipun juga harus, ini lebih parah lagi, harus berpisah dengan orang tuanya. Harus durhaka dengan orang tuanya. Jadi tidak sedikit yang seperti itu. Sampai kemudian apa belanjaan apa semua diatur. Ya. Maka ini jemaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semestinya tidak demikian. Dan memang tidak boleh demikian. Karena seorang laki-laki, apapun keadaannya, orang tua adalah kedua setelah baktinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua adalah kedua setelah bakti kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat ingat bagaimana ayat-ayat juga demikian. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan itu kepada kita, kepada Bani Israel pun juga demikian. Ini. Maka ini jangan sampai kemudian mengalahkan cinta kita kepada istri sampai kemudian menjadikan kita tidak menempatkan pada tempatnya. Maka demikian jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti harus kita sikapi. Bagaimana kita bermuamalah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lembut ini. Perasaannya, lembut perasaannya, ya. Yang tentunya harus kita fatin, ya. Benar-benar kita memahami dan harus kita jeli dengan keadaan yang ada. Yang tentunya untuk kita kemudian namanya istri apapun keadaannya juga Masya Allah, ini satu bukan fenomena, tapi ini ayat dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yang sulit untuk kemudian dicari jawabannya. Ini. Artinya tidak bisa mengungkap karena ini betul-betul ayat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayat. Di antara ayat-ayat Allah, di antara keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pada kalian pasangan-pasangannya. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Dan Allah mengatakan litaskunu ilaiha, dan Allah tidak mengatakan litaskunu ma'aha. Litaskunu ila, artinya kecondongan hati bahwa seorang laki-laki itu tidak akan bisa tentram, tidak akan bisa tenang dalam hidupnya kalau belum bersama pasangan hidupnya. Iya Pak, iya. Benar kan Pak? Ya. Meskipun dunia semuanya dimilikinya. Dan ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan seperti itu. Ad-dunya kulluha mata'a. Dunia itu semuanya adalah kenikmatan. Kenikmatan semuanya. Mobilnya, ya, rumahnya, kedudukannya, ya, dan lain sebagainya, ya. Travelingnya, masya Allah, kenikmatan. Ya. Tapi kata Rasulullah SAW, wa khairu mata'ihal mar'atus salihah. Sebaik-baik kenikmatan dunia ini adalah wanita yang salihah. Dan namanya wanita salihah ini, ya, tidak seperti kita, apa namanya, sesuatu yang nemu di jalan atau kita beli, ya, di etalase, oh ini ada yang bagus sekali, seperti barang. Enggak, ada memang yang seperti itu, ya, dari sononya, ya, tapi memang ada yang muktasab, ya, bisa diupayakan, ya, bisa diupayakan. Ada yang memang dari sononya wa biha wa ni'mat, ya. Alhamdulillah kalau misalkan nemu yang seperti itu. Bagaimana sabda Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba, wanita itu dinikahi karena empat perkara. Di maliha, wa li hasabiha, wa li jamaliha, wa li diniha, empat-empatnya dapat wa biha wa ni'mat. Ini ya. Kalau seorang wanita memiliki empat-empatnya ini, masya Allah, ya, wa biha wa ni'mat. Nemu yang seperti ini kenikmatan dari sononya sudah, kita enggak repot-repot, ya. Sudah dia kaya, punya kedudukan, cantik, beragama lagi. Masya Allah, ya. Fabiha wa ni'mat. Ini kalau nemu yang seperti ini. Ya. Tapi kalau atau tidak, ini bisa muktasab. Bisa dibuat untuk bagaimana? Karena Rasulullah mengatakan, "Fadzar bidati din taribat yadak." Pilih yang beragama. Nah, mungkin dulu ketika menikah tidak perhitungan yang beragama. Pokoknya carinya cantik saja dah. Dan cari cantik pun juga nisbi, ya. Dan ini nisbi, betul-betul nisbi, ya. Boleh jadi menurut fulan cantik, menurut yang lain enggak. Kadang-kadang kita, maka inilah ayat. Ini ayat Allah. Kadang-kadang kita melihat, kayaknya juga cantik-cantik, enggak. Ya. Tapi lakinya masya Allah ini, rupawan misalkan. Tapi perempuannya kok seperti itu ini. Tapi kok yuk. Namanya hati. Urusan hati, urusan jodoh ini sudah. Ya. Tidak bisa diganggu-gugat. Ini ayat. Ya. Ini yang mengherankan. Ya. Urusan hati masalahnya. Maka disinilah litas kunu ilaiha, agar tenang dengannya. Sekali lagi, maka ini juga bisa kalau nemu yang empat-empat, memiliki empat sifat ini, fabiha wa ni'mat. Tapi kalau tidak, sekali lagi bisa muktasab. Loh, istri saya sekarang ini bisa diupayakan bagaimana untuk menjadikan istri-istri kita adalah istri yang salihah. Menjadi istri-istri yang salihah. Tentunya ini juga upaya. Peranan seorang qawwam memiliki peran yang sangat penting. Dan ini masya Allah, kalau bisa menjadikan istrinya yang tadinya murakbal, ya, tadinya enggak genah, ya, kemudian menjadi seorang wanita yang beragama, subhanallah, ini lebih dari khumurin na'am, ya, lebih dari khumurin na'am. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, berikan petunjuk kepada seseorang dengan perantaraan dirimu, itu lebih baik dari apa Ferrari sekarang, ya. Humurin na'am apa sekarang, ya. Kalau dulu kan unta merah. Kalau sekarang apa Ferrari? Yes. Kurang lebih lah. Lebih baik dari itu. Apalagi kalau itu adalah istri kita sendiri. Ya. Ya. Apalagi kalau itu adalah istri kita sendiri. Ini masya Allah akan lebih baik. Jelas akan lebih baik. Ini. Maka ini jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya memberikan motivasi kepada kita. Untuk bagaimana kita menjadi baik. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan, khairukum khairukum linisaikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kalian ada yang paling baik kepada istri kalian. Dan aku ada yang paling baik terhadap istri-istriku. Masya Allah. Dikatakan khairukum. Mendapatkan predikat khairiyah. Ya. Mendapatkan predikat yang terbaik. Fabidhalika falyatanafasil mutanafisun. Ya. Ini hendaknya yang kita berlomba-lomba. Padahal yang demikian itu kita mesti berlomba-lomba. Falyatanafasil mutanafisun. Kita berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan sebagai yang terbaik, ya. Suami yang terbaik ini. Dan ini hasungan motivasi dari Rasulullah SAW sendiri. Khairukum khairukum linsaikum wa ana khairukum li ahli. Ini masya Allah. Maka kalau baik kita kepada istri kita ini adalah masa dikatakan mendapat predikat khairiyah dalam agama ini. Dan alangkah baiknya kalau kemudian kita bisa merubah ba'dallahi subhanahu wa ta'ala dengan perantaran kita, istri kita yang tadinya seperti itu kemudian bisa menjadi beragama, bisa taat, bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya lait ini. Sangat indah sekali. Bagaimana? Nah, disinilah kemudian kita harus mengenal bagaimana siapa sih wanita yang salihah ini. Ya. Apa yang berjilbab, yang tidak seperti itu, tidak hanya sekedar itu. Karena banyak berjilbab, tapi cerewetnya luar biasa. Ya. Ya. Berjilbab itu kan ghibah, namimah kesana kemari, ya. Bukan itu, ya. Jangan apa namanya terperdaya dengan zahirnya saja. Tapi ini kita punya kaidah, kembalikan semuanya kepada kaidah. Kaidah kita Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Al-Qur'an mengatakan, "Fas-salihatu qanitatun hafizat." Wanita yang salihah adalah pertama qanitat. Yang taat. Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan taat kepada suaminya. Ya. Taat kepada suaminya. Ini sifat pertama dari wanita yang salihah. Yang kedua. Hafizah. Yang hafizah. Bukan hafizah. Kalau dapat hafizah. Hafizah ini hafal Quran. Masya Allah. Fabiha wa ni'mat ini juga. Luar biasa lagi. Ya. Tapi minimal disebutkan hafizat di sini adalah menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjaga aib suaminya. Menjaga harta suaminya dan menjaga aib rumah tangganya. Ini hafizat khususnya tatkala suaminya tidak ada di rumah. Ya. Apalagi kalau lebih laki manakala suaminya itu sedang dinas luar. Ya. Jangan kemudian suaminya dinas luar, ini juga keluar juga. Maka ini enggak aman kalau seperti ini, bukan wanita yang salihah. Ini wanita salihah ini, ya. Dua sifat ini, qanita dan hafizat. Senantiasa tunduk dan taat dan senantiasa menjaga dirinya. Ini salihah, ya. Dan ini menjadi kenikmatan dunia yang paling nikmat, ya. Menjadikan kenikmatan dunia yang paling nikmat dan kita akan merasa aman, tenteram. Mau kemana kita pergi, mau ini aman, ya, merasa aman, karena tidak mungkin senantiasa menjaga dirinya, merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak perlu kemudian kita muraqabah, ya. seorang wanita yang masya Allah, ini wanita yang salihah, tidak selalu ini, apa namanya, ini kaidahnya jelas ini. Maka ini yang bagaimana kita menjadikan mereka dalam jadi wanita yang salihah ini. Maka ini jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini hal yang perlu diperhatikan. Bagaimana ketika kita bisa mendapatkan atau bisa menjadikan istri kita menjadi istri yang salihah, ini merupakan Allah meni'am, nikmat yang paling besar dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita setelah Islam. Setelah Islam kita, maka wanita salihah ini adalah kenikmatan yang paling besar. Maka khana fitina izakumullah, ini hal yang mesti kita syukuri dan hal yang menuntut kepada kita untuk benar-benar kita mengkaji masalah ini. Kembali dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bagaimana kemudian menjadikan apa yang kita harapkan dari kehidupan berumah tangga, dari sakinah, mawaddah dan rahmah ini akan kita dapatkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan adanya hak dan kewajiban pada suami dan istri ini pun juga dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga agar sakinah, mawaddah wa rahmah ini dan ulfah, keterikatan hati akan senantiasa ada. Supaya masing-masing menjaga ini. Ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan itu semuanya adalah supaya senantiasa terjaga. Dengan ketentuan-ketentuan sesuai dengan fitrahnya. Seorang wanita adalah merupakan pakaian bagi laki-laki. Ya. Kalau enggak punya istri, ini hakikatnya masih telanjang kan begitu. Ya. Begitu kan? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Masya Allah. Jadi saling memakaikan. Ya. Saling memberi pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Artinya saling melengkapi satu dengan yang lain. Tidak bisa dari sini kemudian mentang-mentang tidak bisa. Maka di jemaah mendakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing ada hak dan ada kewajiban. Meskipun tentunya laki-laki adalah setingkat lebih tinggi derajatnya dari kaum wanita. Dan ini nas. Walahunna mitlul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Walahunna mitlul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka, para wanita ini ada hak. Sebagaimana mereka juga atas mereka itu ada kewajiban. Mereka punya kewajiban, mereka juga punya hak. Walirrijali alaihinna darajah. Dan bagi laki-laki ada setingkat derajat lebih tinggi dari mereka para wanita. Ini juga harus dipahami. Kalau wanita itu beragama akan paham masalah ini. Tidak akan banyak menuntut. Dan kita lihat para sahabiah. Dan kemarin sudah kita singgung untuk kepada para ummahat, para kaum ibu kemarin sudah kita singgung. Dari makna walirrijali alaihinna darajah. Dan kita lihat bagaimana para sahabiah pun juga seperti itu. Meskipun derajatnya mungkin lebih tinggi dari sisi satu sosial ya. Atau dari sisi hartanya mungkin istrinya itu lebih kaya. Namun kalau dia beragama tidak akan kemudian merasa bisa ngatur segalanya. Berbeda dengan wanita sekarang ini. Umumnya kalau akademisinya lebih tinggi ya, pendidikannya merasa lebih tinggi atau kemudian penghasilannya lebih tinggi dari suaminya, ini biasanya ya, suaminya jadi congosnya ya, Allah musta'an ya. Kasihan ya, saya dapati ada sebagian suami-suami seperti itu, sama sekali kayak seperti nggak punya wibawa ya, nggak punya harga diri sama sekali hadapan istrinya ini. Allah musta'an. Maka ini bukan karena dia ininya tapi istrinya ini ya, yang tidak benar. Karena kita lihat banyak sekali para sahabiah yang lebih kaya dari suaminya. Para sahabiah. Para sahabat-sahabat perempuan di masa Rasulullah SAW ini lebih kaya dari suaminya. Namun juga tidak kemudian dengan hartanya itu merasa lebih tinggi dan ini tidak. Ini karena apa? Beragama. Karena agama. Maka Rasulullah mengatakan, فَذْفَرْ بِدَاتِ الدِّينَ تَرِبَدْ يَدَكَ. Ini. Pilih yang beragama, ini yang akan membahagiakan, menguntungkan. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus benar-benar kita pahami. Bagaimana sikap-sikap Nabi alaihi salatu wassalam, di mana kita dituntut untuk menunaikan hak mereka. Yang itu merupakan kewajiban bagi kita. Adapun kalau kita sendiri sebagai laki-laki tidak mendapatkan hak kita, maka itu bukan satu tuntutan. Jangan malah senangnya nuntut hak, tapi kewajibannya tidak ditunaikan. Maka ini masuk dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala, wailun lil mutaffifin. Celakalah bagi mereka para mutaffif. Siapakah mereka? Alladzina idza ktalu 'alan nasi istawfun wa idza kadu mawazanuhum yukhsirun. Ini. Meskipun khitabnya di sini kepada para pelaku bisnis, suka mengurangi takaran dan timbangan. Kalau untuk orang lain dikurangi timbangannya, kalau untuk dirinya sendiri minta dipenuhi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam tafsirnya bahwa ayat ini umum kepada siapapun yang suka nuntut hak dan tidak menunaikan kewajiban. Termasuk juga suami ataupun istri, manakala senangnya nuntut hak dan tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, masuk dalam ancaman ini, wail. Celakalah para mutaffif ini. Dan wail juga merupakan satu nama dari satu nama lembah di neraka. Wail, neraka wail bagi mereka para mutaffif. Artinya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ini masyarul ikhwah rahimani rahimakumullah, hal yang perlu diperhatikan. Maka ini kita khawatir dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau ancaman-ancaman istri kita sikapi dengan wajar saja, ya. Wajar saja, jangan kemudian kita semot, ya. Maka kita lihat, namun kalau ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita khawatirkan. Ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai qawwam, ya. Terjadi apa yang terjadi dan perlu dimengerti, namanya perusahaan ini tidak akan jalan mulus, kan juga enggak ada, kan? Namanya perusahaan masih akan ada onak dan durinya. Demikian pula jalan yang kita tempuh dalam rumah tangga ini bukan aspal hototmik yang tanpa hambatan. Banyak onak durinya, apalagi yang kita pimpin adalah memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun juga mengingatkan kepada kita, wallati takhafuna nusyuzahum, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan durhakanya. Wah, ini kan jelas. Karena itu tidak mungkin rumah tangga kita akan jalan mulus. Nah. Karena apa? Rumah tangga Rasulullah SAW sendiri tidak mulus. Apakah juga anteng-anteng saja? Ini kita lihat. Rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini tidak jalan mulus. Ada juga riak-riak terjadi dalam rumah tangganya ini. Riak-riak terjadi. Maka kalau itu terjadi ini wajar. Kalau terjadi pada rumah tangga kita, Rasulullah sampai mengilah istrinya sampai satu bulan. Ya. Ada prahara ini, kalau kita sudah prahara satu bulan ini, ya. Namun kita lihat Rasulullah SAW tak bersabar dengan fitnah yang menimpa kepada keluarganya. Dalam hadithul ifik ini, cerita dusta dilontarkan kepada Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini. Dan sampai kemudian turun taubatnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbagai kisah yang terjadi pada rumah tangga Nabi alaihi salatu wasallam ini juga tentunya menjadi pelajaran bagi kita. Kalau itu terjadi pada rumah tangga Nabi alaihi salatu wasallam, min babi aula, lebih utama kalau itu terjadi pada rumah tangga kita, ya sewajarnya. Ya. Namun bagaimana kemudian kita mensikapinya? Itulah teladan kita Rasulullah SAW sebagai qawwam. Bagaimana mensikapi masalah ini, masalahnya. Ya. Bagaimana kita menyelesaikan masalah? Kita punya qudwah, kita punya teladan. Maka perahara yang terjadi pada rumah tangga Nabi SAW adalah kenikmatan bagi kita sebagai umatnya. Kenapa? Kita punya contoh. Kita punya teladan. Kalau seandainya terjadi apa yang terjadi, maka kita bisa meneladani Rasulullah SAW. Ini juga sekaligus menunjukkan bahasanya ini adalah manusiawi. Ya. Rasulullah SAW terjadi pada rumah tangga Nabi SAW ini. Ini yang hendaknya mesti dipahami dari masalah ini. Ya. Bagaimana qudwah kita dengan berbagai hal-hal yang terjadi pada rumah tangga kita. Untuk jangan sampai kemudian kita terbawa dengan keadaan, terbawa dengan emosi dan yang semisalnya. Maka indahnya nuansa rumah tangga manakala senantiasa bersandar kepada bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wasalam. Kalau terjadi apa yang terjadi, ini tetap dalam koridor. Anggaplah itu sebagai istilahnya sekedar ya angin lalu atau bukan juga menambah kenikmatan dari rumah tangga kita. Dan kita lihat bagaimana rumah tangga para, nanti kita lihat bagaimana rumah tangga para ulama yang menjadi contoh dan teladan bagi kita, supaya kita sebagai para suami mengambil qudwah, mengambil teladan dan contoh. Kalau atau misalkan berpoligami, ya ada contohnya yang baik, ya. Jangan contoh yang jelek, ya. Ada contohnya yang baik. Maka contoh yang baik saja. Sunnah, sunnah memang sunnah. Tapi yang nyunah gitu ya. Ketika sunnah itu dikerjakan tidak dengan nyunah, ya. Loh kok sunnah enggak nyunah? Iya. Kita tahu sholat itu kan wajib. Ketika sholat tidak ditunaikan dengan apa? Tidak memenuhi syarat dan rukunnya, kira-kira bagaimana? Tidak sesuai dengan juklaknya, kira-kira bagaimana? Ya. Kan begitu. Ya sama syariat itu. Ada perintah, ada juklaknya. Ada perintahnya aqimus shalah wa atuz zakah, ada petunjuk pelaksananya. Khudu anni manasikakum, sallu kama raaitumuni usalli, ya. Ada tuntunannya. Maka dalam berjalan itu mengikuti juga tuntunan Nabi atau tidak. Ini masalahnya, ya. Jangan kemudian seperti orang-orang sufi, orang-orang awam yang mereka suka solawatan dan kita mereka suka. Ketika kita ingatkan mereka, oh itu orang-orang yang suka melarang solawatan. Itu orang-orang yang suka melarang ziarah kubur. Siapa yang melarang ziarah kubur? Siapa yang melarang solawatan? Siapa yang melarang tahlilan? Tidak ada orang tahlilan dilarang. Orang tahlil mengucapkan la ilaha illallah wa dahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kalimatut tauhid. Siapa yang melarang sholawatan? Orang bersholawat kok dilarang? Tidak ada yang larang. Hanya juklaknya ini, ya. Petunjuk pelaksananya. Karena semuanya itu ibadah. Namanya ibadah ketika didunaikan tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan tuntunan, kira-kira bagaimana? Meskipun ikhlas, tapi juga harus mutaba'ah. Kembalinya kan seperti itu. Ini. Maka ini yang harus dipahami. Ya. Harus dipahami benar dalam masalah ini. Ya. Ini ibadah. Ya. Namanya nikah itu ibadah. Ya. Maka bagaimana kemudian pernikahan ini agar juga senantiasa mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini hal-hal yang sering terkadang kita lupa dengannya. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara hal-hal yang mesti diperhatikan dari tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang demikian menyeluruh. Karena inilah hendaknya sebagai seorang qawwam, seorang laki-laki muslim, untuk benar-benar memahami akan hak-hak mereka ini, para wanita ini. Karena kalau kemudian kita tidak pahami hak mereka, tidak mengilmui akan hak mereka, kemudian kita menuntut hak kita sebagai suami, sekali lagi ancaman-ancaman Allah jelas. Wail. Wail lil mutaffifin. Juga sebagaimana dalam ayat tadi, ayat di surat An-Nisa juga, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan. Wallati takhafuna nusyuzahun. Dan orang-orang yang wanita yang dikhawatirkan akan durhakanya mereka. maka Al-Qur'an wis pecat saja. As, ganti saja, pemboleh saja kok. Apa seperti itu tuntunan Al-Qur'an? Ya. Ketika wanita itu, seorang istri itu durhaka, apa seperti itu langsung us ganti, yang nanti juga banyak kok. Ini. Maka apakah seperti itu tuntunan Al-Qur'an? Maka Allah mengatakan fa'iduhun, tidak ada ceritanya kemudian ceraikan saja, tidak ada. Fa'iduhun pertama nasihati. Dan masalah nasihati Rasulullah mengatakan rifqan bil qawarir, fastausu bin nisa'i khaira, wasiati dengan cara yang baik. Kalau menasihati sambil ya, malangkerek ya. Menasihati sambil melotot matanya, kira-kira nasihat bukan gitu. Ya. Apalagi malah apa? Nasihati sambil ngangkat sepatunya ya. Seperti itu nasihat ya. Sambil teriak-teriak. Rasul mengatakan fastausu bin nisa'i khaira. Fa innahunna khuliqna min dhila. Ya patah sekalian seperti itu sudah ya. Maka ini wasiat Nabi alaihi salatu wasalam dan ini tuntunan Al-Qur'an. Kalau seandainya terjadi apa yang terjadi dari kedurhakaan mereka, penyimpangan pada mereka para wanita, fa'idhuhun, nasihati mereka. Nasihati pun dikaitkan dengan cara yang baik. Kalau dinasihati ternyata belum mempan, berikutnya wahjuruhunna fil madajik, wahjuruhun fil madajik, pisah ranjang saja, tapi satu rumah, jangan kemudian ditinggal pergi purek ya. Mas wanita mari tinggal pergi lagi ya, tinggal ke rumah orang tuanya, karena banyak seperti itu ya. Banyak kasus. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi seperti itu, ini nasihat. Pisah ranjang tapi masih dalam rumahnya. Jangan ditinggal pergi. Ditinggal pergi malah tambah parah, ya. Ini. Dan kalau kemudian seperti itu pun juga masih berikutnya, fadribuhun, boleh dibukul. Tapi dharban ghairu mubarrih, ya. Pukulan yang tidak menyakiti, pukulan yang mendidik, pukulan menjadikan dia jera, mendidik. Kata Ibnu Abbas dengan apa? Dengan siwak, banyak. Pukul dengan siwak. Ini dharban ghairu mubarrih, fadribuhun. Ini tuntunan Al-Quran seperti itu. Ada tahapan-tahapannya. Ini. Dan kalau mereka sudah taat, fa'in atau tumuhun, kalau mereka sudah taat kepada kalian, fala tabghu alaihinna sabila, jangan coba-coba cari penyakit. Kata Allah, jangan coba-coba cari celah untuk menjelek-jelekkan para istri ini. Sudah taat, sudah nurut, kamu ini masih dicoba-coba diungkit-ungkit yang macam-macam. Al-Quran sendiri mengatakan fa'in ata'tumun fala tabu alaihinna sabila. Ingat, innallaha kana aliyan kabira, kana aliyan kabira. Allah Subhanahu wa ta'ala aliyan kabira, maha tinggi lagi maha besar. Artinya apa? Siap dengan hukumannya. Allah maha tinggi, kamu jangan tinggi diri. Maksudnya begitu, ada yang maha tinggi, siap ngeprok kalian, siap mau menghukum kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala siap untuk menghukum, siap memberikan tuntutan. Kabira, Allah maha besar. Ini, jangan besar kepala, ya. Allah Subhanahu wa taala maha besar, siap membalas kepada hamba yang berbuat zalim, ya. Ini diancam. Maka ini jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala jelas ini. Maka ini yang mengkhawatirkan kita para suami, ya. Ini yang mengkhawatirkan bagi kita para suami. Ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala jelas lebih menakutkan kita. Jelas lebih mengkhawatirkan kita. Manakala kita tidak menunaikan amanah ini sebagaimana mestinya. Karena ini adalah karunia dari Allah. Sebagai qawam adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala akan menuntut kepada kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya di depan mertua saja, ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala dituntut, ya. Maka hal ini jangan menggampangkan, ya. Jangan meremehkan masalah ini. Tuntutan Allah Subhanahu wa taala jelas ini yang lebih mengkhawatirkan. Ini kedzaliman-kedzaliman yang terjadi. Maka kalau ini dipahami oleh para suami kita, tidak akan terjadi namanya apa namanya KDRT atau apa itu, ya, akan terjadi insyaallah. Dan kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bagaimana keadaan mereka. Ini tidak pernah tuntunan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah beliau apa namanya kita mensikapi kepada permasalahan-permasalahan dalam rumah tangganya. Kemudian banyak juga kisah-kisah para ulama yang juga sangat indah sekali. Kisahnya Syuraih Al-Qadhi dengan Imam Syabi dengan para istrinya. Kisahnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala jami'an dengan para istrinya. Ini penting juga menelusuri bagaimana jejaknya para ulama, ya. Setelah kita memahami bagaimana jejaknya para salaf, ya, Rasulullah SAW dan para sahabat bagaimana dalam berkeluarga, para ulama ternyata juga masya Allah, ya. Ini ceritanya Syuraih Al-Qadhi ini mengatakan 20 tahun saya bersama istri saya tidak pernah ada masalah. Hanya sekali saja itu pun saya yang salah. Masya Allah ini. Itu pun saya yang salah. Ini. Hanya sekali saja itu pun saya yang salah katanya. Ini. Artinya seorang suami lapang dadanya untuk mengakui kesalahannya. Ini contoh dari seorang alim. Ini. Ada lagi seorang dari tabi'in. Ini. Yang juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istrinya. Dengan istrinya. Sampai orang-orang mengatakan, "Sudah. Pecat saja, ya. Ganti saja yang lain. Orang seperti kamu itu masih banyak mau itu." Ya. Alim, ya. Maka apa kata tabi'in ini? Allah Subhanahu wa taala menguji saya dengan istri saya ini. Dan ini sudah cukup. Sudah cukup sebagai ujian bagi saya. Boleh jadi kalau saya ceraikan, saya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lebih berat. Dengan lebih berat dari itu. Artinya kemudian setelah diceraikan, apa kemudian selesai masalah? Ya. Bahkan barangkali akan masalah akan lebih besar. Akan datang masalah-masalah yang lain. Ini kita lihat orang-orang berilmu seperti itu. Karena wanita atau istri adalah bagian dari ujian. Bagian dari ujian seorang yang beriman. Yang hendaknya benar-benar juga dipahami. Ini bagian dari ujian. Untuk kemudian kita juga, ini ujian iman. Untuk benar-benar kita teruji dengan itu atau tidak. Ini memang perlu kudwah, ya. Perlu kita belajar banyak. Ini. Seperti ini agar kita juga bisa lebih apa namanya wacananya lebih luas, ya. Wawasannya lebih luas, keilmuannya, agar kita juga lebih istilahnya tidak dunia itu tidak apa sempit ini, ya. Maka ini pentingnya untuk benar-benar kita mengilmui. Terus sekali lagi yang paling mengkhawatirkan bagi kita adalah ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala yang siap menghadang kepada para qawwam, kepada para suami, manakala kemudian berbuat semena-mena. Sebagaimana kita mengerti bahwasanya keretakan rumah tangga itulah yang diinginkan oleh syaitan. Syaitan, ketika seseorang belum berkeluarga, maka bagaimana untuk kemudian dikumpulkan dalam keadaan yang tidak sah? Kan seperti itu. Ya. Bagaimana untuk kemudian kumpul kebo terjadi? Ya. Tapi kalau sudah sah, bagaimana kemudian untuk dipisahkan? Ini jaring-jaring iblis yang harus kita juga menyadarinya. Iblis senantiasa kibarannya adalah yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Bagaimana memisahkan antara seseorang dengan istrinya? Itu yang diinginkan. Kalau sudah berhasil itu, sudah berhasil menceraikan, memisahkan antara suami dengan istri, ini berarti sudah berhasil. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa iblis ini memiliki istana di atas air. Menempatkan istananya di atas air. Dan iblis ini memiliki tentara. memiliki anak buah yang ditebarkan kemana-mana, disebarkan kemana-mana untuk menggoda manusia, menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu kemudian laporan, gak tahu mingguan atau bulanan, gak ngerti ya, lapor dari tentaranya ini, mengatakan Ustaz telah berbuat begini, begini, begini. Nggak, kamu belum berbuat apa-apa. Saya telah berbuat begini. Belum. Saya mengatakan, saya tidak menghentikan sampai orang ini menceraikan istrinya. Baru kemudian bangga. Ya. Iblis senang ketika anak buahnya ini berhasil bisa menceraikan antara seorang suami dengan istrinya ini. Ini sudah masuk dalam jaring-jaring iblis. Ya. Ini. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Maka ini yang harus menjadi kita waspadai. Jangan kita masuk dalam jaring-jaring iblis. Karena ternyata kebanyakan juga seperti itu. Terjadi yang terjadi. Setelah cerai, nyesel juga. Ya. Nyesel juga. Ya. Ini ada kasusnya. Seorang suami yang tadinya Masya Allah. Dari latar belakang gelap. Ya. Anak gali. Ya. Orang gali. Ya. Dan kemudian dapat hidayah. Masuk masjid sholat. Masya Allah. Jadi sholat. Istrinya tadinya juga masih telanjang seperti itu, kemudian pakai jilbab. Ini. Pernah datang ke rumah saya awal-awal itu. Ya masih dandanan menor-menor begitulah, tapi sudah pakai jilbab. Ini. Dan berikutnya pun juga Masya Allah, pelan-pelan mau ngaji, mau beragama, belajar. Anaknya juga kemudian akhirnya pakai hijab. Tapi ini si suaminya ini kayaknya memang tidak didasari dengan keilmuan. Tidak belajar dengan bagaimana semestinya. Dengan tahapan-tahapan yang ini terlalu, jalannya terlalu cepat. Wah, ini Masya Allah. Semangatnya mendahului ilmunya. Ya. Ini ya. Semangatnya mendahului ilmunya. Ini, ya. Ini yang kemudian terjadi prahara. Cerai akhirnya terjadi talak satu. Rujuk lagi dua. Cerai lagi, talak dua. Kasus lagi, cerai lagi. Sampai tiga. Habis itu ngelangut. Nah. Tahu ngelangut ya? Melamun terus. Saat temui dia, Masya Allah. Ah, sudah mulai pelambiasan gak karu-karuan. Ya. Kembali merokok, kembali macam-macam. Ya. Masya Allah. Ya, qadar Allah kemudian ini juga dinikahi orang. Dinikah orang, cerai lagi, diambil lagi, rujuk lagi, pun juga cerai lagi, subhanallah. Ini, kalau seperti ini yang gak beres siapanya ini. Ya. Ya. Dan saya lihat perempuannya Masya Allah, ya, artinya nurut banget. Gitu. Maka ini qawam yang kurang beres, saya melihat ini. Ini. Allah musta'an, ada kasus seperti ini. Akhirnya sekarang Masya Allah, ya. Menyesal. Dan ini masuk dalam jaring-jaring iblis. Tidak menyadari masalah ini. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, ini penting untuk kemudian kita pelajari. Karena ini merupakan taksir. Dasar-dasar bagaimana kita berumah tangga. Bagaimana kita beragama. Bukan sekedar ini, bukan masalah sekedar berumah tangga saja. Ini masalah kita dalam kita beragama. Ini. Karena ketenangan dalam berumah tangga akan menjadikan kita juga tenang dalam kita hidup. Ini. Karena sekali lagi, tidak ada ketenangan bagi kita setelah Islam kecuali dengan istri yang salihah. Ini. Maka bagaimana untuk menjadikan kita, istri kita menjadi istri yang salihah. Ini. Dan Allah musta'an sekarang dari kisah tadi itu, perempuannya kembali semula. Seperti masa zaman purba lagi. Ya. Zaman purba kan orang telanjang itu kan. Nah, kemudian pakai apa namanya daun-daunan ditutup. Ya seperti itulah. Zaman purba lagi. Kalau yang modern kan ditutup. Pakai jilbab, pakai... Ini modern namanya. Ya. Bukan yang terbelakang itu. Tapi yang terbelakang mereka yang telanjang gitu ya. Itu zaman purba. Ya. Allah musta'an. Makin di jemaah melihatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hal-hal yang mesti diperhatikan. Dari fenomena dan kenyataan yang ada ini. Bagaimana jangan sampai kemudian kita terjatuh dalam jaring-jaring iblis. Dalam perangkap-perangkap iblis ini yang akan menggelincirkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis senantiasa sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW menggambarkan, membuat garis lurus dan kemudian mengatakan, hada sabilullah, inilah jalan Allah. Kemudian beliau melihat garis di kanan kiri jalan garis lurus tadi dan mengatakan, wahadihis subul, ini jalan-jalan yang banyak. Wa ala kulli sabilin syaitanun yatu ilaih, dan tidak ada pada setiap jalan itu kecuali ada syaitan yang mengajak untuk masuk dalam jalan itu. Berarti apa? Sangat banyak. Kita masuk ke jalan lurus ini, kanan kiri siap memanggil-manggil kita untuk kita singgah. Wa ala kulli sabilin syaitanun yatu ilaih, di setiap jalan-jalan ini ada syaitan yang menyeru kepada kita. Ini yang mengkhawatirkan kepada kita. Jaring-jaring iblis ini dipasang di semua perjalanan hidup kita. Dalam kita beragama, rumah tangga lah, ibadah kita lah, bertetangga kita lah, di semua lini syaitan senantiasa menebarkan jaringnya. Maka ini pentingnya dari awal kita sudah singgung, imunisasi, vaksinasi, ya, dan ketergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pentingnya. Dan ini qawam untuk benar-benar bisa memanage dengan cara yang baik ini. Kemudian jamaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya adalah beberapa hal yang harus kita mengerti dari hak-hak mereka para istri ini yang harus kita tunaikan, merupakan kewajiban kita sebagai suami. Yang pertama adalah mahar, membayar mahar. Dan ini bagian dari tuntutan kita sebagai qawwam. Karena Allah mengatakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua, dengan apa mereka nafkahkan dari harta mereka. Yang pertama kali adalah mahar ini. Karena apa? Untuk kita mendapatkan cintanya ternyata tidak gratis kan? Ya. Mendapatkan cintanya istri kita tidak gratis ya. Maka tidak ada cinta itu gratis. Ya. Tidak ada barang gratisan, tidak ada. Mesti butuh kepada pengorbanan ya. Butuh kepada perjuangan. Ini seperti itu. Maka itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian pula kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala pun juga demikian. Orang boleh saja mengaku cinta, tapi belum tentu yang kita cinta itu cinta pada kita kan? Semua mengaku cinta pada Laila ya. Kullun yadai ya. Boleh saja mengaku, boleh. Namun sekali lagi, namanya cinta ini butuh pengorbanan. Sebagaimana kaidah cinta kita maklumi ya. Ya. Tidak gratis, ada pengorbanan, ada perjuangan, mesti itu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata juga enggak gratis ya. Fattabi'uni, ikutilah aku. Syaratnya untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, ikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikutilah aku, ittiba'lah kepadaku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula yang pertama kali ini juga kita untuk bagaimana bisa mendapatkan cintanya ini dengan bayar mahar dulu ya. Ini adalah sebagai kewajiban yang harta diambil oleh seorang wanita untuk bisa seorang suami itu mengambil manfaat ya, dengan pernikahan ini. Dan ini adalah wajib ya. Mahar ini hukumnya adalah wajib, baik itu mau tunai ya, atau ngutang ya, tetap itu adalah satu hal yang wajib ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Wa'atun nisa saduqatihin, dan berikanlah kepada mereka para wanita sadaqnya, yakni maharnya. Maka di sini juga Allah mengatakan saduqatihinna. Yakni sadaqnya. Artinya sadaq ini adalah maharnya dan dinisbatkan kepada mereka para wanita. Karena ini merupakan milik dan hak mereka para wanita ini. Mahar ini adalah merupakan miliknya mereka para wanita dan juga haknya. Dan ini menunjukkan bahasanya mahar adalah merupakan hakul mar'ah. yang dia sendiri bisa mengambil manfaat dengannya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil manfaat dari mahar itu, sampai toh kedua orang tuanya ataupun juga kerabatnya. Tidak boleh. Kecuali jika sang wanita ini mengizinkan kepada yang lainnya untuk mengambil manfaat dari mahar itu. Dan juga meridainya, ini juga atas seridainya. Nah, kemudian masalah mahar ini juga apa namanya, tentunya dengan yang ma'ruf, apa yang bisa dikenal. Fankihuna bi'idni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf ini. Maka ini bil ma'rufin, dengan yang ma'ruf lah, apa yang bisa dikenal, untuk juga tidak menggampangkan dalam hal ini, juga tidak kelewatan. Ya, artinya dalam mahar ini juga tidak boleh kemudian mahal-mahal sampai kemudian merepotkan seseorang mau menikah, ini juga tidak demikian. Maka ini jamaah mendengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama terkait masalah mahar. Dan kemudian yang kedua, masalah mahar ini jelas ya. Jelas walhamdulillah untuk kita di Indonesia adalah satu hal yang mudah. Istilahnya umumnya kita tidak ada yang sulit-sulit ya dalam apa namanya terkait dengan masalah mahar ini. Namun di beberapa negara ini sulitnya, yang ini kemudian menyebabkan terjadinya berbagai penyimpangan-penyimpangan apa seksual, ini adalah di antaranya karena sebabnya itu. Ya, sebab mahalnya mahar. Ini sulit mau bayar mahar. Ini sampai kemudian ya terjadi apa yang terjadi itu. Maka ini memang tidak dibenarkan. Dan Allah Al-Qur'an mengatakan wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Berikan kepada mereka maharnya ini dengan yang ma'ruf saja. Kemudian yang kedua, dikatakan an yuhsinal mu'asyarah bil ma'ruf. Hendaknya seorang suami ini husnul mu'asyarah, bergaul, berhubungan ya, dan juga bermuamalah dalam rumah tangga ini dengan baik. Ini yang dimaksudkan dengan husnul mu'asyarah ini adalah ihsanus suhbah, pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Juga bagaimana seorang suami untuk bisa menahan berbagai gangguan dan bahaya. Demikian pula jangan menunda hak-hak yang harus ditunaikan atau kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dari hak-hak mereka para wanita selagi masih dalam koridor kemampuan. Untuk memenuhi hak-hak para wanita ini jangan menundanya. Demikian pula termasuk dari mu'asyarah bil ma'ruf, karena kata ma'ruf di sini adalah umum ya. Allah Subhanahu wa taala tidak merinci wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya ma'ruf syara'an wa ma'ruf 'urfan. Ya. Ma'ruf di sini yang baik secara syar'i, demikian pula baik secara 'urfi. Secara 'urf. Dan ini penting, dua-duanya juga dijaga. Kalau secara syar'i jelas, ini yang pokok. Bagaimana yang dimaksudkan dengan ma'ruf secara syar'i? Bergaul dengan mereka dengan cara baik secara syar'i. Kemudian secara 'urf ini juga harus dikenal. Karena sekali lagi tadi kita sudah singgung bahwa lain daerah, lain pula adat kebiasaannya. Kita umumnya orang Indonesia ya. Seorang istri misalkan memanggil suaminya, ini tentunya tidak ada yang berani memanggil namanya kan? Ya. Anda berani memanggil namanya enggak? Ini kalau sudah berani memanggil namanya, ini sudah kurang ajar ya. Kan begitu. Ya. Orangnya kita kan begitu. Tapi kalau orang Arab biasa saja begitu ya. Orang Arab ya, biasa saja manggil. Atau orang Arab yang di sini pun juga seperti itu ya. Ini adat mereka begitu ya. Istri memanggil apa suaminya, Rit, Farid. Ya Allah, saya dengar sendiri. Astaghfirullahaladzim, ini kan. Maka ini uruf ya. Ini uruf. Ini kalau bagi kita, ini enggak ma'ruf sudah. Ya. Ini mungkar sudah, semungkar-mungkarnya ini sudah. Ya. Maka ini Kita katakan bagi mereka ya biasa saja, karena biasa seperti itu. Ya. Maka ini dua hal ya dari yang diperintahkan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Ini. Kemudian kata ma'ruf di sini sekali lagi adalah secara syar'i dan secara urfi. Secara syar'i ini juga masuk dalam berbagai hal. Atau secara uruf juga senantiasa menampakkan apa basyasyatul wajah. Yani wajah yang ceria. Kemudian juga, dan ini merupakan kewajiban bagi seorang suami. Kembali kepada kaidah tadi, wa asyiruhunna bil ma'ruf. Kata Ibn Kathir rahimahullahu taala dalam tafsirnya menyebutkan makna wa asyiruhunna bil ma'ruf ay tayyibu aqwalakum lahun. Ya. Yani baikkanlah omongan-omongan kalian terhadap mereka para wanita ini. Ini. Berkata dengan tutur kata yang baik. Wa hasinu af'alakum wa hay'atakum. Dan perbaikilah perbuatan kalian, sikap-sikap kalian, dan juga penampilan kalian. Ini dikatakan hay'ah, penampilan juga. Jangan kita nuntut istri kita super dandan, kita sendiri acak-acakan. Ya. Kalau mau keluar pergi kemana, ini kita perlente banget. Ya. Dandanan, Masya Allah, sisirannya sampai. Tapi kalau di rumah, awut-awutan. Ya kasihan istri. Ya. Kasihan istri, ya. Di rumah suruh berdandan. Ya. Nah, sementara istrinya, suaminya juga demikian. Maka ini makna daripada wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahassin wa'fa'alakum wa'ayatakum. Bihasabi qudratikum kama tuhibbu minha. Sesuai dengan kemampuan kalian, sebagaimana apa yang dicintai darinya. Ini apa yang disukai oleh si wanita itu. Ya. Jadi oleh istrinya. Namanya memakai wangi-wangian ketika di rumah, pun juga sesuai dengan apa yang dia cintai, dia senang. Ya. Jangan kemudian memakai wangi-wangian yang malah bikin lari, ya. Enggak senang, ya. Maka beliau mengatakan kata Ibnu Katsir, "Fafal anta biha mithlahu kama qala subhanahu wa ta'ala wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf." Lakukanlah olehmu untuknya seperti apa yang dituntut kepada mereka para wanita, wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka para wanita seperti apa yang diwajibkan juga atas mereka. Mereka punya hak, mereka juga punya kewajiban. Dan ini termasuk dari kebaikan-kebaikan seorang kepala rumah tangga dalam rumah tangganya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Demikian pula makna daripada ayat fa imsakum bima'ruf. Imsak, menahan ini juga dengan ma'ruf. Dan ini bandingan daripada wa'ashiruhunna bil ma'ruf tadi. Dari mu'ashara bil ma'ruf. Untuk kemudian juga memberikan kepada mereka apa yang merupakan hak mereka dari mahar. Ini. Kemudian juga jangan sampai kemudian bermuka masam. Ya, termasuk juga jangan bermuka masam terhadap istri dengan tanpa sebab. Hanya dengan tanpa sebab dosa yang dilakukan misalkan. Demikian pula jangan kasar-kasar terhadap mereka. Atau juga jangan menampakkan ada kecenderungan kepada yang lain. Ya. Ini makna fa'imsakum bima'ruf, tahan. Ini. Tahan ini dari sikap-sikap yang baik. Ini. Jangan kalau toh kemudian misalkan ya bagi yang memiliki mungkin lebih dari satu istri, ini pun juga jangan menampakkan di hadapannya, di hadapan salah satu istri ini kecondongan kepada yang lain, ya, untuk kemudian tetap berlaku adil, tampakkan yang adil. Dan ayat ini meskipun pendek, wa asyiruhunna bil ma'ruf dan juga fa imsakum bil ma'ruf, ini pun juga terkumpul di dalamnya berbagai hal-hal yang baik dalam muasyarah zaujiyah ini, dalam hubungan rumah tangga ini. untuk bermuamalah dengan istri dengan muamalah yang baik. Dan supaya jangan mencela ya kepada mereka dan jangan meremehkan kepada mereka. Sedikit kemudian ini kadang-kadang keluar kata-kata yang tidak beres ini. Ini jangan. Mereka sekali lagi dengan banyak kekurangan dan kelemahan yang ada pada mereka yang harus kita sadari. Maka jangan aib-aib itu jangan ditampakkan di depan mereka. Duasar kadang-kadang apa kata-katanya keluar. Duasar wanita, keluar semuanya ya. Maka ini jangan sampai seperti itu. Hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap para istrinya ini. Maka beliau mengatakan wandur bi ainin minar rahmati ini, dan pandanglah mereka para wanita ini para istri ini dengan ainur rahmah, dengan pandangan penuh kasih sayang. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wasalam, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanun 'indakum. Wasiatilah, nasihatilah mereka para wanita itu dengan baik. Maka sunnya mereka itu ibarat tawanan pada kalian. Awanun 'indakum. Tawanan, namanya tawanan ini tertawan sudah. Mau kemana lagi? Maka kepada tawanan saja kita tidak boleh berlaku semena-mena, ya. Kalau itu tawanan perang, ya. Apalagi ini adalah tawanan yang juga kita mengambil manfaat dengannya, ya, mengambil faedah dengannya. Maka ini tentunya adalah lebih baik. Rasulullah menggambarkan wanita itu di lain adalah seperti tawanan yang tertahan, dan memang tertahan, ya. Dipisahkan dari orang tuanya, dipisahkan dari kerabatnya, dipisahkan dari lingkungannya untuk kemudian hidup dengan kita, ya. Yang kalau kemudian dia tidak punya siapa-siapa, ya. Maka ini jangan menggampangkan, jangan meremehkan. Karena sebagian orang ada kalau sedikit mungkin kesal dengan istrinya, ah anak orang saja, emang anak kodok emang ya. Ini anda dengar sendiri seperti itu dari seorang, oh, anak orang saja sudah kembali, karena sewot mungkin kesal, ya seperti itu. Makanya Allah musta'an. Ya. Hal-hal yang tentunya adalah sangat kita sayangkan ini. Dan ini bimbingan-bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau mereka adalah ibarat tawanan dengan segala kelemahan dan segala kekurangan yang ada pada mereka. Rasulullah mengatakan istausu, wasiatilah mereka dengan cara yang baik. Ini wasiat dari Nabi alaihi salatu wasalam. Maka karena sekali lagi ancaman ya dari Allah Subhanahu wa taala Rasulnya alaihi salatu wasallam kepada kita kalau sampai kita berbuat semena-mena. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuhrimir rifq yuhrimil khaira kullahu." Ya. Siapa yang diharamkan dari bersikap lembut, maka akan diharamkan dari semua kebaikan. Ya. Siapa yang diharamkan dari berbuat bersikap lembut, maka ini akan diharamkan dari semua kebaikan. Sekali lagi, kita sadari bahwa mereka adalah tulang rusuk yang bengkok. Istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhila'. Fa inna a'waja syai'in fi dhila' a'lahu. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Fastausu bin nisa'i khaira. Kata Rasulullah, wasiatilah para wanita itu dengan baik. Maksudnya mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkok, yang paling atas. Jika engkau berusaha untuk meluruskannya, patah. Namun kalau engkau biarkan begitu saja, dalam lafaz lain, wa in istamta'ta biha fahiya iwaj. Jika engkau biarkan, atau engkau menikmatinya, dan engkau menikmatinya dalam keadaan dia itu bengkok, maka wasiatilah para wanita itu dengan cara yang baik. Ini terghib ya. Dari Nabi alaihi salatu wasalam, motivasi dan hasungan dari Nabi alaihi salatu wasalam untuk husnul muasyarah. Ya, berhubungan yang baik dengan para wanita. Ketika seorang suami, seorang laki-laki tahu, mengerti, memahami akan fitrahnya wanita, yang difitrahkan, yang Allah Subhanahu wa taala telah fitrahkan kepada mereka, maka pasti akan bermuamalah dengan para wanita, para istri ini dengan dasar-dasar seperti ini. Ini. Artinya bermuamalah dalam rangka bagaimana memperbaiki bagaimana membangun dari seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW untuk menutup berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada pada mereka. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik atau sesempurna-sempurna keimanan seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Ini. Maka ini targhib ya. Adalah baik sebagaimana tatkala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu melamar Fatimah. Ya, Fatimah radhiyallahu taala anha binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hiya laka ala an tuhsina suhbatah." Kata Rasulullah, itu adalah bagimu. Yani Fatimah ini bagimu adalah an tuhsina suhbatah, agar engkau bersohbah, berkawan, bergaul dengan cara yang baik, memperbaiki pergaulannya. Ini inti daripada mu'asyarah zaujiyah, bagaimana pergaulan yang baik. Pergaulan dalam suami istri ini. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Tabrani dengan sanad yang sahih ini. Ini wasiat Nabi SAW terhadap Ali bin Abi Thalib ketika melamar Fatimah, putrinya radhiyallahu ta'ala anha. Ini. Maka ini yang perlu untuk kemudian sedikit kita mengkaji apa yang dimaksud dari husnul sohbah ini. Dan mu'asyarah bil ma'ruf. Bentuknya kayak apa dari pergaulan yang baik ini. Yang pertama adalah talaqatul wajah. Wajah yang senantiasa berseri. Wal kalimatut thayyibah, dan juga ucapan-ucapan yang baik. Berkata dengan istrinya dengan perkataan yang baik. Juga menampilkan wajah yang ceria, wajah yang suka, bukan wajah yang membenci atau wajah marah ini. Dan ini umum. Rasulullah SAW mengatakan, la tahqiranna syai'an minal ma'ruf walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau meremehkan ya sekecil apapun dari perbuatan yang baik, meskipun hanya engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, menampilkan wajah yang ceria. Ini kebaikan. Maka bagaimana kalau ini secara umum kepada siapapun, lebih lagi kepada istri kita, tentunya lebih berhak untuk kemudian kita menampilkan itu dengan wajah yang baik di hadapan istri kita. Untuk sebagaimana juga Nabi SAW, sebagaimana hadis yang juga diriwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, Rasulullah mengatakan, la taqrana minal ma'rufi syai'an, jangan engkau meremehkan sedikit pun dari perbuatan yang baik. Wa anta kallama akhaka wa anta mubasitun ilayhi biwajhik, engkau berbicara dengan saudaramu dan engkau nampak ceria di wajahmu. Fa inna dhalika minal ma'ruf, maka itu adalah bagian dari yang ma'ruf. Ini kepada saudara kita, kepada orang lain ya. Lebih lagi ini adalah kepada istri kita. Untuk kita duduk bersama berbicara dengan kata-kata yang baik. Bukan seperti orang menghakimi, seperti orang mau ini, jangan menjadikan istri itu kayak sudah gemeter duluan kalau bicara, sudah ketemu ini sudah ketakutan duluan ya. Maka ini jangan. Dan ini ayat ini atau hadis ini adalah kepada saudara kita sama muslim, yang itu adalah orang lain. Maka bagaimana kalau itu adalah kepada istri kita sendiri? Dan Rasulullah mengatakan, wal kalimatu thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik adalah merupakan shadaqah. Hadis sahih dari Imam Bukhari Muslim. Dan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka istri adalah lebih berhak dengan kalimat thayyibah ini dari yang lain. Dan ini sedekah. Apa yang kita ucapkan kepada istri kita bagian dari sedekah. Ini tidak sia-sia. Maka hendaknya bagaimana untuk menjadikan ucapan kita terhadap istri kita sebagai bagian dari ibadah. Masya Allah, nikmat sekali. Ya. indah sekali. Ucapan kita kepada istri kita dalam merupakan ibadah. Ini. Dan khana fitna jazakumullah, namanya ucapan baik itu adalah sihir ya dalam hati manusia. Lebih lagi wanita. Ini. Sihir. Karena Rasul mengatakan inna minal bayani la sihra. Inna minal bayan la sihra. Maka dengan itu kemudian menjadikan mereka, artinya menjadikan mereka itu tunduk dan mau taat dengan kita, dengan ucapan kita, dengan bahasa kita yang bagus. Ini. Sebagaimana juga menjadikan mereka itu senyum. Ya. Maka kalimatu thayyibah, seorang wanita memang juga namanya istri itu juga butuh kepada harta, butuh kepada kenikmatan-kenikmatan dunia ini ya. Lebih dari sekedar ucapan yang baik juga. Namun juga di sini hendaknya juga menjaga akan kemuliaan seorang wanita dan juga harga diri seorang anak manusia. Maka ucapan kalimah yang baik, senyum yang indah adalah merupakan hadiah yang sangat mahal yang itu diberikan seorang suami terhadap istrinya. Khususnya tatkala seorang wanita itu memberikan khidmah kepada kita, melayani kepada kita, maka kita sambut dengan senyum, dengan ucapan yang baik, dengan doa ya, untuk kita juga tidak ringan untuk mengatakan berterima kasih kepada sang istri, mendoakan mereka jazakillahu khaira ya, wa barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik. Ini mudah untuk kita mendoakan seperti itu. Ini, maka ini insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan berkahinya. Dan seorang wanita tatkala mendapatkan apa yang dilakukan dari kebaikan itu kemudian mendapatkan balasan yang baik, ini akan lebih berterima kasih. Dan kebaikan-kebaikan itu kita syukuri dan kita sebut, dan ini bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan dikufuri. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits wa tahaddud bi ni'matillahi syukrun. Menceritakan akan nikmat Allah adalah bagian dari syukur. Lebih lagi kemudian ketika di hadapan istri kita, kita memujinya. Dan ini bagian dari ihsan kita kepada istri kita. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala membawakan riwayatnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha." Sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar. Yura zahiruha min batiniha, yang terlihat luarnya dari dalamnya. Wa batinuha min zahiriha, dan juga terlihat dalamnya dari luarnya. Maka kemudian faqala Abu Malik Al-Asy'ari, kata Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa kamar-kamar itu wahai Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am wa bata qa'iman wan nasu niyam. Subhanallah. Kamar-kamar ini diperuntukkan untuk orang yang ucapannya baik. Atabal kalam, ucapannya baik. Wa at'ama at-ta'am, dan mau memberi makan kepada anak, istri, kepada orang miskin, anak yatim, kepada orang-orang membutuhkannya. Wa bata qa'iman wan nasu niyam, dan malam hari bangun tatkala manusia itu sedang tidur, qiyamul lail. Indah sekali tiga hal ini, atabal kalam, at'ama at'am, wa bata qa'iman wan nasu niyam. Maka ini hasungan motivasi dari Nabi alaihi salatu wasalam kepada kita. Untuk juga syahidnya di sini adalah atabal kalam, Dan istri tentunya adalah lebih berhak untuk kita mendapatkan ucapan yang baik dari kita. Jangan kemudian ketika di luar, masya Allah santun, ramahnya luar biasa, ya. Di luar, di dalam rumah, sudah kayak, ya, ini di rumah sudah kayak apa namanya, kayak macan ngamuk, ya. Ya. Ini. Kalau di luar sudah kayak macan ompong, ya. Ya. Di rumah kayak macan ngamuk ini. Ini namanya jago kandang aja. Ya. Jago kandang ini. Maka ini hal-hal yang mesti kita hindari. Masa suami seperti itu, ya. Ini, ya. Seorang kawam, seorang pimpinan, masa seperti itu, ya. Beraninya hanya sama istrinya saja. Ya. Allah musta'an, ya. Kadang-kadang seperti itu. Beraninya hanya sama istrinya, tapi kalau di luar masya Allah ini. Tapi sebaliknya, ada yang di luar, ya. Di dalam udah, ya, kayak macan ompong, ya. Kalau di rumah sudah pokoknya ini. Maka jangan seperti itu, jangan tafrid, jangan ifrat, ya. Sebagai kawan, sebagai pimpinan ini harus punya power, ya. Punya power. Ya, kembali kepada tuntunan-tuntunan bagaimana Al-Qur'an dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasalam memberikan bimbingan kepada kita. Ini. Dan sekali lagi namanya kalimat thayyibah ini merupakan sesuatu yang paling berharga bagi seorang istri di banyak keadaan. Daripada perhiasan-perhiasan yang mahal, daripada perhiasan yang berharga, ataupun juga pakaian baju-baju yang mahal, maka kalimat thayyibah ini adalah yang paling berharga bagi para wanita di banyak keadaan. Maka hal ini merupakan ghidha'ur ruh, makanannya ruhnya, jiwanya. Dan ini membutuhkan kepada, dan tentunya sebagaimana namanya badan itu tidak bisa hidup tanpa makanan, maka ruh pun juga tidak bisa hidup ini tanpa ucapan-ucapan yang baik, ucapan yang manis, yang menyenangkan jiwa kita, memberi semangat hidup, ya, dan juga memberi semangat untuk beramal. Ini semestinya seorang suami memberikan motivasi kepada istrinya untuk bagaimana bisa membantu dirinya atau juga ta'awun bersama-sama dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berterima kasih kepada para istri kita dengan hidangan yang dihidangkan kepada kita, kemudian juga dengan senyumnya, dengan pandangannya, dengan kasih sayangnya, dengan ucapan-ucapan yang baik. Hendaknya kita juga berterima kasih kepada mereka. Apa sih salahnya untuk kita berterima kasih kepada mereka? Meskipun kadang-kadang mohon kewajibannya untuk begitu. Jangan. Ya. Maka ini tentunya adalah akan menjadikan lebih baik dalam husnul mu'asyarah. Kemudian di antaranya termasuk husnul mu'asyarah, maka kita lihat bagaimana perangai Nabi alaihi salatu wassalam terhadap para istrinya. Kita lihat kisah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan ini banyak dibawakan oleh Imam Nasa'i dalam Usyratun Nisa. Ini berkaitan yang sangat baik dari pribadi Nabi alaihi salatu wassalam dengan para istrinya. Ini. Kata Aisyah, "Kuntu ashrabu minal ina'i wa nahair." Saya pernah minum dari gelas tempat air ketika dalam keadaan haid. "Tsumma unawiluhu tsumma anawalahu unawiluhu Nabi alaihi salatu wassalam fa yad'u fahu ala mawdhi'i fi." Kemudian aku berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah juga mengambil gelas itu dan kemudian mencari-cari mana tempat yang tadi bekas dari mulutnya Aisyah. Ini. Wa ta'arraqu al-'irq wa ana ha'id. Demikian pula fa utiyahu an-nabi alaihi salatu wasallam fa yata'u famahu fil mawdhi' alladhi wada'tu fihi fami. Juga Aisyah membuat makanan, menyediakan juga, kemudian diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dan Nabi pun juga makan dari mana? Di mana Aisyah menempatkan mulutnya pada makanan itu. Ini. Tidak kemudian misalkan Taruhlah roti ini ya. Aisyah makan dari sisi ini. Kemudian tidak, kemudian Rasulullah makan dari sisi ini, enggak. Di sisi sebelahnya tidak, tapi dari sisi di mana Aisyah makan dari sisi itu. Ini kita lihat adalah bagian dari ibadah husnul ma'asyarah. Kecintaannya. Dan ini diperhatikan, apalagi seorang wanita, ya. Seorang wanita itu kadang seperti tukang sensus, ya. Ya. Catatannya lengkap. Ya. Ya. Ini apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu subhanallah. Nah, jangan coba-coba nih. Ya. Boleh jadi kita lupa nih, tapi kadang seperti itu. Ya. Dan ini kadang seperti itu di sampai bertahun-tahun akan ingat terus. Ya. Ya. Ini maka mereka ibaratnya tukang sensus, yang kita mestinya harus baik-baik ini. Ini akan dihitung terus ini loh. Ya. Maka hendaknya kita baik ya. Ya. Dan ini bagian daripada husnul ma'asyarah. Tatkala kita berbuat baik kepada mereka pun juga akan dicatat dengan baik. Dan ini akan terasa dalam memberikan ruh dalam hati mereka. Ini. Kemudian termasuk dari husnul ma'asyarah yang kedua adalah duduk bersamanya, bercengkerama. Ya. Sebagaimana juga Rasulullah SAW pun juga demikian. Duduk bersama para istrinya. Ya. Kemudian juga terkadang juga baik dalam kaitannya dengan ketika santai, demikian juga ketika dalam ibadah pun juga selalu bersama dengan istrinya. Ini. Kemudian apa namanya biasa Rasulullah selesai sholat isya, kemudian masuk ke istrinya, kemudian juga berbicara, ngomong dengan istilahnya, masya Allah, yani duduk-duduk bercengkerama dengan istrinya. Maka ini merupakan bagian dari hal yang husnul ma'asyarah. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Maka apa namanya bandingkan ya dengan orang-orang sekarang, para suami yang terkadang kalau duduk di kafe atau kalau di sholat di warung he ya. Ya. Kalau di sholat namanya warung he ya. Itu bisa sampai ngebiar sampai pagi, betah sekali. Tapi kalau duduk sama istrinya enggak pernah betahnya. Ya, masyaallah ya. Ada ya di duduk di warung kopi itu bisa sampai malam ya. Ini. Maka atau duduk dengan kroni-kroninya ini. Ini masyaallah sampai malam pun, tengah malam pun juga sampai ini. Sementara kalau duduk dengan istrinya, masya Allah, ya, kayak bosan banget, nggak betah, ya. Apalagi kemudian setelah itu kemudian dia habis nongkrong di warung kopi, warung he, kalau di Solo itu ya, pulang ke rumahnya istrinya tertidur, ini, dan barangkali terus keluar lagi istrinya masih tidur juga, maka di mana kemudian kasih sayang seperti ini, ya. Masuk rumah dalam keadaan istri sudah tidur, keluar rumah istri masih tidur juga. Ini. Maka mana intensitas daripada husnul mu'asyarahnya ini? Dan mana dari petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam yang Rasulullah merupakan qudwah bagi kita dalam masalah ini juga. Dalam segala hal. Maka ini kita lihat Rasulullah SAW seperti itu perangainya. Jadi tidak menggampangkan meskipun itu seakan adalah satu masalah yang ringan. Maka duduk-duduk sore hari bersantai, minum kopi atau minum teh bareng, bercengkerama, nonton anak-anaknya bermain. Masya Allah. Sangat indah sekali. Ini. Atau kemudian duduk bareng di ruang, biasanya di ruang dalam, ruang tengah, bercengkerama dengan anak-anaknya. Ini juga bagian daripada husnul mu'asyarah. Ini. Dengan baik ini. Kemudian juga bagian dari husnul mu'asyarah ini juga seorang suami pun juga berhias. Bagaimana wanita juga dituntut untuk berhias di hadapan suaminya pun juga demikian. Seorang suami pun juga demikian berhias di ketika di rumahnya. Dan seperti itu tuntutan bagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Di mana beliau mengatakan ini uhibbu an tatazayyan limraati kama uhibbu an tatazayyana li. Sesungguhnya aku senang untuk berhias ya, untuk istriku sebagaimana aku juga senang kalau istriku berhias untukku. Dan ini tuntutan ya. Jangan kemudian kita menuntut istri untuk berdandan untuk kita, sementara kita sendiri kemudian acak-acakan, maka juga tidak benar. Ini husnul muasyarah. Kemudian juga kasih sayang ya. Penuh kasih sayang. Mawaddah warahmah. Dan ini merupakan asal daripada husnul syuhbah ya. Dimana Allah Subhanahu wa taala juga dalam ayat tadi, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ini litaskunu agar sakinah, mawaddah, ini waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan ini menjadikan kasih sayang ini juga dari husnul muasyarah dan merupakan asas daripada rumah tangga, adalah dari kasih sayangnya ini. Dan banyak riwayat ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dari para sahabat, bagaimana kasih sayang ini. Ini yang merupakan selalu dipupuk dan dikembangkan. Meskipun terkadang asalnya adalah tidak suka ya. Sebagaimana kisahnya Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha yang menikah dengan Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang awalnya adalah tidak suka, benci sekali Fatimah binti Qais kepada Usama. Ya. Namun kemudian karena perintah dari Nabi SAW, maka kemudian ya, ini juga orang Jawa bilang witing tresno jalaran saka kulino katanya ya. Artinya kecintaan itu bisa tumbuh manakala kita biasakan ya. Terus dipupuk, dikembangkan ya. Artinya hal-hal yang mengarah kepada kecintaan ini akan terjadi. Akan yakni kecintaan itu akan muncul dan akan bersemi dan kemudian berkembang manakala kemudian kita selalu menjaga ya, memupuknya dengan baik. Ini artinya tidak harus kemudian awalnya dari cinta itu, bahkan yang awalnya dari cinta ini kemudian malah tidak jadi cinta ya. Banyak seperti itu yang mereka melakukan pacaran dulu, mau nikah pacaran dulu, malahan jadi tidak jadi, bubrah ini ya. Ini. Tapi yang tidak dengan pacaran malah ini karena kembalinya adalah bagaimana tuntunan agama. Kemudian juga ketika masuk rumah ucapkan salam, ini masya Allah doa ya. Masuk rumah ketok pintu salam, dan jangan kemudian malah ketika masuk rumah ini kemudian apalagi dengan suasana dan ini, gedar-gedor dan misalnya, maka ini juga harus yang baik ucapkan salam ya. Ini, karena salam ini adalah satu di antara sebab mendapatkan cinta, tumbuhnya rasa cinta. Rasulullah SAW mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Tidakkah aku mau tunjukkan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian lakukan itu akan saling mencintai. Idza fa'altumuhu tahabbtum. Sesuatu yang jika kalian lakukan akan saling mencintai. Rasul mengatakan, afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Nah, ini salam akan menumbuh kembangkan rasa cinta kita ini, kepada sesama kita, lebih lagi itu adalah kepada istri kita. Maka dan ini bimbingan Nabi SAW, sebagaimana Rasulullah SAW merintahkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya bunai, idza dakhalta ala ahlika fasallim, wahai anakku, jika engkau masuk pada keluargamu, salamlah. Yakun salamuka barakatan alaik. Salammu itu adalah keberkahan untukmu wa ala ahli baitik. Demikian pula kepada keluargamu. Ucapan salammu adalah keberkahan untukmu dan juga keberkahan untuk keluargamu. Disebut disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Maka juga siapa yang masuk pada istrinya, pada keluarganya dengan mengucapkan salam, ini dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingannya. Ini. Sebagaimana hadis yang sahih ya, diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Hibban dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala an. Rasulullah SAW mengatakan, "Tsalatsun, tsalatsatun kulluhum dhaminun 'ala Allah." Ada tiga orang semuanya dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Ini Dikatakan in asha ruziqa wa kufiya. Jika dia hidup, maka dia akan diberikan rizki dan diberikan kecukupan. Wa in mata adkhalahu Allahul jannah. Dan jika dia meninggal, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ma ajmanah. Betapa nikmatnya ini. Siapakah dia ini? Man dakhala baitahu fasallam fahuwa dhaminun ala Allah. Salah satunya adalah siapa yang masuk rumahnya kemudian mengucapkan salam, dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jika hidup, ternyata salam ini manfaatnya sangat besar. Pertama adalah merupakan sebab kecintaan, ya, menumbuh kembangkan rasa cinta. Yang kedua merupakan asbabur rizq. Salam adalah merupakan sebab akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan inna asha ruziqa wa kufiya. Jika dia hidup masih akan tetap diberi rizki dan akan dicukupkan. Wa in mata adkhalahu Allahul jannah. Jika dia meninggal setelah salam itu, maka dia akan masuk ke dalam surga. Man dakhala baitahu fasallam fahuwa dhaminun 'ala Allah. Siapa yang masuk rumahnya kemudian mengucapkan salam, maka dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak mahal kan? Ini. Enggak biaya lagi. Ya. Untuk mengucapkan assalamualaikum, apa beratnya, ya? Hanya dua kalimat saja ini, assalamualaikum. Tapi manfaatnya subhanallah. Indallahi azim. Di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Ini. Sangat besar dan agung. Kembalinya adalah kepada kita. Ini. Maka jangan kita bakhil-bakhil untuk mengucapkan salam terhadap keluarga kita tatkala kita masuk rumah, dan itu juga akan membiasakan anak-anak kita ketika masuk rumah juga salam. Maka bagi kita pahala dan juga pahala dari anak-anak kita, ya. Karena kita memberikan sunnah yang hasanah, memberikan sunnah yang hasanah ini kepada anak kita, maka mereka mengikutinya, maka juga kita akan mendapatkan pahala seperti apa yang mereka lakukan pula. Kemudian termasuk dari husnul mu'asyarah adalah yang kelimanya adalah an yahtarima ahlaha. Hendaknya memuliakan keluarga istrinya ini. Ihtiram terhadap keluarga istrinya, mertuanya atau keluarga istrinya, semuanya ini juga dimuliakan. Ini termasuk dari husnul mu'asyarah. Dan mengangkat kedudukannya di hadapan istrinya ini. Ini. Tidak kemudian menjelek-jelekannya. Oh, dasar keluargamu itu macam-macam. Jangan, ya. Contoh kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau baiknya terhadap keluarganya? Ya. Keluarga istrinya memang, ya, bukan kewajiban, ya. Bukan kewajiban bagi seorang suami untuk kemudian istilahnya kepada keluarga istri itu tidak seperti kepada keluarganya sendiri. Kepada orang tuanya sendiri. Namun ini juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan dalam Riyadhus Shalihin dalam bab orang-orang yang selayaknya untuk mendapatkan ihsan, ya. Selayaknya untuk mendapatkan perbuatan baik dari kita adalah mereka keluarga istri kita. Dan kita lihat contoh kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala datang keluarganya Khadijah radiyallahu ta'ala anha, maka Rasulullah s.a.w. menyambutnya dengan hangat. Rasulullah s.a.w. meskipun padahal Khadijah ini sudah meninggal. Artinya sudah hubungan musyaharah sudah tidak ada lagi, kan? Bukan siapa-siapa lagi. Karena Khadijah sudah meninggal. Tapi kita lihat Rasulullah s.a.w. menyambutnya dengan baik. Padahal ini sudah meninggal. Bagaimana kalau masih hidup? Sampai menjadikan kecemburuan Aisyah radiyallahu ta'ala anha, karena ini menunjukkan cintanya kepada Khadijah. Ini. Sampai Khadijah Aisyah sendiri cemburu terhadap sikap Nabi alaihi salatu wasalam terhadap Khadijah yang sudah meninggal, ya. Sikap Rasulullah kepada Khadijah yang sudah meninggal ini. Sampai keluar kata-kata mengatakan, apa tidak ada wanita di dunia ini kecuali nenek-nenek dari Quraisy itu, ya. Ini Aisyah sampai mengatakan seperti itu. Apa tidak ada wanita yang lain kecuali nenek-nenek tua dari Quraisy itu, ya. Dan nenek-nenek tua, wanita tua dari Quraisy itu ini. Ini saking cemburunya Aisyah kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah bersikap demikian baiknya terhadap keluarga Khadijah. radhiyallahu ta'ala anha. Maka ini ihtiram termasuk bagian dari mu'asyarah zaujiyah. Bagaimana kalau kemudian mereka itu masih hidup? Ya. Maka kebaikan kita kepada keluarga istri adalah merupakan bagian dari mu'asyarah kita kepada istri kita. Ini. Meskipun tentunya adalah taqdimul aham fal aham, ya. Mendahulukan yang lebih penting. Artinya jangan sampai kemudian perhatian kita kepada mertua kita kemudian mengalahkan perhatian kita kepada orang tua kita sendiri. Jangan. Ya, jangan seperti itu. Ini sebagian ada yang seperti itu. Saking cintanya kepada istri, ya, sampai kepada keluarga istrinya juga seperti itu, akhirnya kemudian orang tuanya sendiri ditelantarkan, ya. Orang tuanya sendiri tidak dipedulikan. Maka ini tidak benar. Sampai tua ketika mau memberi nafkah kepada orang tuanya, ini harus takut-takut sama istrinya. Ya. Maka ini tidak benar seperti itu. Sekali lagi kita ingat, harus ingat bahwa orang tua atau kita sebagai anak laki-laki, orang tua adalah kedua setelah bakti kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun keadaannya, orang tua adalah kedua setelah bakti kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kecintaan kita kepada istri kemudian melalaikan kita dari kewajiban pokok kita terhadap orang tua kita. Maka ini sekali lagi ihtiram kepada keluarga istri adalah bagian dari mu'asyarah zaujiyah, ya, dari husnul mu'asyarah terhadap istri kita untuk kemudian kita juga memuliakan mereka. Dan ini akan menambahkan kecintaan istri kita kepada kita. Ketika kita mensikapi dengan keluarga istri itu baik, ini, maka ini akan semakin mengeratkan hubungan dan menjauhkan dari nufrah, dari hal-halnya itu akan memisahkan antara suami dengan istrinya ini dan akan semakin merekatkan hubungan. Ini yang harus diperhatikan. Dan lebih banyaknya adalah dibahas di Riyadhus Shalihin ini. Al-Imam Nawawi membacakan banyak riwayat tentang masalah ini. Kemudian juga termasuk dari husnul ma'asyarah adalah senantiasa menjaganya tatkala istri itu sakit. Sebagaimana sahabat riwayat dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Ketika tidak ikut hadir dalam perang Badar. Sahabat Utsman ini termasuk yang tidak ikut perang Badar. Karena istrinya Ruqayyah, putri Rasulullah SAW ini sakit. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat Utsman ini, aqim ma'aha walaka ajrun man syahida badran wa sahmahu. Kata Rasulullah, aqim ma'aha, tinggallah engkau bersama istrimu itu, dan bagimu pahala seperti orang yang ikut perang Badar dan mendapatkan bagian dari sihamnya, dari rampasannya. Maka ini riwayatnya sahih Imam Bukhari. Maka ini sama sampai seperti itu. Rasulullah SAW sampai memberikan bagian di saat istrinya sakit. Ini panggilan jihad padahal. Maka ini mendapatkan pahala yang sama seperti pahala orang yang ikut berjihad. Tatkala kita melayani, menjaga istri kita di saat sakit. Kemudian yang berikutnya, yusaidaha idza kanat maridah aw fi ma thaqul 'alayha aw 'indal hamli aw 'indal wada', membantu istri tatkala sakit atau ketika ada sesuatu yang memberatkan atau ketika dia hamil atau melahirkan. Ini. Dan ini bukan satu hal yang aib atau bukan satu hal yang merupakan kekurangan akan sikap sebagai seorang lelaki. Namun ini bahkan merupakan muru'ah, ya. Satu kehormatan, satu kemuliaan dan juga kasih sayang tatkala kita membantu istri kita di saat membutuhkan, saat sakit, saat dia merasa berat, butuh bantuan, saat dia hamil, saat dia melahirkan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, waman la yarham la yurham. Waman la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi. Dan Nabi alaihi salatu wasalam juga bersabda, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Ar-rahimun, orang-orang yang memberikan kasih sayang, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kasih sayang akan memberikan rahmat kepadanya. Irhamu ahlal ard yarhamukum ahlas sama. Dalam lafaz lain, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di muka bumi ini, maka akan menyayangi kepada kalian yang ada di langit sana. Ini al-jazaa' min jinsil amal. Kasih sayang kita kepada istri kita ternyata pun juga akan menyebabkan kita mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dan juga doanya para malaikat. Ini tidak sia-sia. Apa yang kita berikan kepada istri kita ini tidak ada yang sia-sia. Walau luqmata fihi imra'atik, meskipun hanya satu suapan ini ya, yang kita berikan, kita suapkan pada mulut istri kita, ada nilai kebaikan, ada nilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dhamur rijal, ya, suami terbaik ini. Dan beliau senantiasa membantu istrinya. Dan juga beliau senantiasa menolong keluarganya. Di rumahnya membantunya masak, ya. Sebagaimana kisah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana Nabi alaihi salatu wasallam juga ikut menjahit, ya, pakaiannya sendiri, memperbaiki pakaiannya sendiri, kemudian juga memerah susu pada kambing-kambingnya, dan juga terkadang melayani dirinya sendiri, ya. Terkadang melayani dirinya sendiri, ngambil minum, makanan apa itu ngambil sendiri. Ini riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi bukan satu hal yang aib. Demikian pula menjahit bajunya, kemudian memperbaiki sendalnya yang putus ini ya. Ini riwayat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala menyebutkan seperti itu perangai Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ini bahkan Al-Aswad Ibn Yazid An-Nakhai rahimahullahu ta'ala bertanya kepada Aisyah tentang apa yang pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salam di rumahnya kaitan dengan pekerjaan. Maka Aisyah mengatakan, kana yakunu fi mihnati ahli. Dia, beliau ini terkadang bersama dengan pekerjaan istrinya di dapur, ya. Istrinya sedang apa, beliau membantunya. Fa'idha sami'al adhan kharaj, membuat adonan, masak, ikut bareng bersama istrinya. Kemudian kalau terdengar dikumandangkan adzan, beliau pun keluar. Ini riwayatnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka ini jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang Rasul alaihi salatu wasallam melakukan seperti itu, min babi aula. Ini bukan satu hal yang aib. Ini. Karena tidak sedikit orang yang suami-suami yang tidak pernah tidak pernah tahu dapur istrinya, ya. Apalagi megang sutil, megang ya, entong misalnya, enggak. Ini ada sebagian yang tidak kenal itu, ya. Allah musta'an. Kita lihat Rasulullah teladan kita. Kemudian berikutnya, ikhwan fillah jazakumullah, dari hak-hak mereka, an yasbira 'alaiha wa ya'fu anha wa yura'i ma fiha min janibil qusuril fitri. Hendaknya bersabar terhadap istrinya ini, memaafkannya, dan juga menjaganya dengan apa yang dimiliki oleh istri dari berbagai kekurangan-kekurangan secara fitrahnya. Dari apa yang sudah kita pahami di awal, dengan kelemahan dan kekurangan yang ada pada istri ini, hendaknya kita benar-benar seorang suami bersabar karenanya. Ketika istri itu mengeluh, kita istri itu mengumpat, paham, oh itu fitrahnya seperti itu. Ya, artinya asalnya suka seperti itu. Ketika terkadang juga menjelekkan kita, ya jangan kejelekan dibalas dengan kejelekan. Ini. Karena itu adalah merupakan kita sadari itu dari asal, ya, kebiasaan atau tabiatnya mereka. Ini. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berikan tuntunan kepada kita. Di mana Rasulullah juga dari hadis-hadis yang sudah kita bahas tadi semuanya, bagaimana sikap-sikap Nabi alaihi salatu wasalam. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa idza syahida amran falyatakallam bi khairin aw liyaskut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fa idza syahida amran, apabila dia menyaksikan satu perkara, falyatakallam bi khair, maka hendaknya berbicara dengan baik, aw liyaskut, atau diam. Dan ini umum ya, perkara dimanapun, lebih lagi dengan istrinya. Ketika mendapati dengan istrinya ada satu masalah, maka bicaralah dengan yang baik atau diam. Kalau tidak bicara dengan baik, maka diamlah. Dan kemudian lanjutannya Rasulullah mengatakan, wastausu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dila. Wasiatilah dengan para wanita, nasihatilah mereka, sesungguhnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Wa inna wa anna awaja syai'in fi dhil a'la, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk ini adalah paling atas. In dhahabta tuqimu kasarta wa in taraktahu lam yajal a'waj, istausu bin nisa'i khaira. Ini sudah lewat hadis ini ya, sudah kita bahas ya. Maka seperti itu bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau kita mendapati ada satu masalah dengan istri kita di rumah, maka ini juga hendaknya kita sadar, ini bimbingan Nabi SAW kepada kita untuk kita berbicara yang baik atau diam. Dan tentunya dalam hadis ini, kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini di Fathul Bari, beliau mengatakan, ramzun ila taqwim birrifq. Hadis ini merupakan simbol dalam meluruskan permasalahan dengan cara yang lembut. La bihaitsu la yubalighu fihi fayuksir, di mana tidak berlebihan dalam mensikapi masalah sampai kemudian patah. Wala yatrukuhu fayastamirru ala awajih, dan juga tidak dibiarkan begitu saja, artinya kemudian tidak peduli ya, tidak diselesaikan dan terus menerus dalam keadaan bengkok salahnya. Dan di sini ya, yang diisyaratkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini, ini sikap yang indah sekali untuk bagaimana mensikapi masalah itu atau meluruskan masalah itu dengan adil atau dengan lembut ya. Karena bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah SAW mengatakan ketika di riwayat yang lain, innal mar'ata khuliqa min dhila wa innaka in turid iqamata dhila tuksirha. Ya. Beliau mengatakan bahwa wanita itu tercipta dari tulang rusuk, dan jika engkau menginginkan untuk meluruskan tulang rusuk ini patah, ya, engkau berarti mematahkannya. Maka beliau mengatakan, fadariha, yani dari, yani mudarah, yani basa-basi sedikit lah. Ya. Bahasa kita mungkin enaknya seperti itu, basa-basi sedikit ya. Bukan berdusta, juga bukan ini tidak, tapi sedikit basa-basi. Ya. Atau dengan bahasa lain itu adalah, karena beliau mengatakan, fadariha ta'ishbiha, fadariha ta'ishbiha. Yani basa-basi sedikitlah dengan wanita itu, maka kau akan bisa hidup dengannya. Jadi jangan terlalu saklek ya. Jangan terlalu ini apa adanya begitu, jangan. Tapi sedikit ada ini dibolehkan. Fadari mudarah. Mudarah ini artinya adalah tidak seperti mudahanah ya. Kalau mudahanah ini buruk ya, mudahan ini buruk, merupakan sikap pengecut sebenarnya ya, yang mudahana. Tapi kalau mudarah ini dalam rangka sebenarnya bukan dusta, tapi dengan ucapan-ucapan yang boleh dibilang ada seperti kata bersayap ya, dalam rangka untuk, dan ini masuk dalam mudharah ini adalah termasuk diantaranya adalah hal-hal yang dibolehkan dalam keluarga. Meskipun dia harus berdusta pun juga boleh, ya, dalam rangka menjaga hubungan keluarganya ini. Maka namun demikian juga tentunya adalah bagaimana meluruskan hal-hal yang bengkok ini. Manakala terjadi kebengkokan dalam rumah tangga ini, begitu wasiat Nabi SAW harus dengan kelembutan. Karena dalam hadis ini juga diambil faedah untuk tidak membiarkan yang bengkok ini tetap bengkok. Ini jangan dibiarkan. Namun kalau kemudian kita bersikap keras-keras, ini juga akan patah. Kalau kemudian kita tidak hati-hati dalam meluruskannya, ini akan patah, akan pecah. Karena mereka, Rasulullah menggambarkan tidak lebih adalah seperti tulang rusuk yang bengkok atau seperti kaca yang mudah pecah. Ini maka ini wasiat Nabi SAW yang harus kita cermati. Di mana juga seorang mukmin hendaknya mengetahui bahwa semua perkara memang itu semuanya adalah ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa banyak perkara yang terkadang manusia memandangnya itu adalah satu keburukan, ternyata datang kebaikan sebagai penggantinya. Atau terkadang melihatnya adalah satu hal yang tidak menyenangkan, ternyata dibalik ke sesuatu yang tidak menyenangkan ini ada kebaikan yang sangat besar. Kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Di surat An-Nisa ayat yang ke-19. Allah mengatakan, "Fa in karihtumuhun," jika engkau tidak suka dengan mereka para wanita, "fa asa an takrahu syai'an," boleh jadi ketidaksukaanmu dengan sesuatu terhadap wanita ini dari satu hal ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan yang tidak kamu sukai ini ada kebaikan yang besar. Yang tidak kita sukai dari seorang wanita ini akan menjadi kebaikan yang besar bagi kita. Ini boleh jadi seperti itu, dan ini tidak sedikit. Karena kembali kepada masalah bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengharapkan istri kita itu sempurna, tidak ada yang sempurna. Ya. Yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi kita sudah mengetahui berbagai kekurangan dan kelemahan yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada mereka para wanita ini. Ya. Maka kita harus menyadari dengan berbagai kekurangan yang ada pada mereka. Kalau ada sesuatu yang kita tidak senang dengannya, boleh jadi yang kita tidak senangi akan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in karihtumuhun fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Karena apa? Rasulullah mengatakan dalam haditsnya, "Wan nasu ka ibili mi'ah la takadu tajid laha rahilah." Wan nasu ka ibili mi'ah. Wanita itu seperti manusia itu seperti 100 ekor unta. Dari 100 ekor unta yang ada dalam kandang ini, hampir-hampir tidak didapati yang cocok untuk menjadi tunggangan. Jadi unta tunggangan, ini hampir tidak didapati yang cocok. Seperti itulah wanita. Ini. Artinya tidak ada yang sempurna. Maka kekurangan itu harus kita maklumi. Ya. Baik itu kekurangan dari sisi jasadiahnya, atau kekurangan dari sisi akhlaknya, atau kekurangan dari sisi manapun, maka masih ada yang menyempurnakannya, atau masih ada yang menjadikan kita itu senang dengannya. Ini. Maka untuk mencari yang sempurna ini, mana yang sempurna? Ini. Sesempurna-sempurna apapun yang namanya makhluk adalah sumber kekurangan. Cacat dan aib itu ada manusia, ada pada makhluk. Yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa taala saja, yang maha sempurna. Ini. Maka sesempurna apapun mesti ada. Ini yang harus kita pahami. Ini. Untuk menjaga dari berbagai kekurangan-kekurangan yang ada pada seorang wanita ini. Untuk kemudian jangan mencari-cari kesalahan, mengungkit-ungkit atau mempermasalahkan kekurangan-kekurangan yang ada pada seorang wanita. Kalau kemudian kita begitu, lah kita ini siapa? Ini. Maka itu semuanya sudah ada ketentuan dalam syariat. untuk kemudian jangan kita menuntut, artinya menjadikan sebagai alasan dari kekurangan-kekurangan yang ada sebagai tabrir atau sebagai alasan untuk kita mencela kepada pribadi seorang wanita, mencela kepada pribadi seorang istri dengan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh seorang istri ini. Maka hadis ini bahkan merupakan obat atau terapi ya, untuk menyelesaikan segala muskilah yang ada pada hubungan suami istri ini. Artinya kalau terjadi apa yang terjadi dari berbagai kekurangan pada istri, itu hendaknya yang perlu disadari. Ini. Sebagaimana juga Nabi SAW, ini seorang suami hendaknya juga menyadari dari apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim. Jadi hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan, "La yafraku mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar." Ya. Ini jangan seorang mukmin memisahkan dari seorang mukminah. Maksudnya seorang suami jangan kemudian memisahkan dari istrinya. In kariha minha khuluqan, jika dia tidak suka dengan satu akhlaknya, radhiya minha akhar, dia masih ada yang diridhai dari sisi yang lain. Ya. Mungkin maka inilah dari awal sudah kita bahas dasar pokok dalam bermuamalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat. Lita'arafu inna khalaqnakum min dzakari wa unta wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk mengenal berbagai kekurangan-kekurangan yang ada. Kalau kelebihannya, keistimewaannya, ini tidak ada yang menolak ya. Tapi kalau kemudian kita mendapatkan sebaliknya, ini yang hendaknya kita bersabar, hendaknya kita menyadari. Ini. Karena akhlak terkadang siapa sempurna. Dari satu sisi kadang ini, ada yang tidak kita sukai. Ini. Maka masih ada sisi yang lain. Ya. Misalkan seorang wanita, ada yang kalau sudah tidur ini sudah kayak bangkai saja. Ya. Ya. Kalau sudah tidur sudah gak bisa diusak-usik-usak-usiknya. Es pokoknya. Udah kayak bangkai sudah. Namanya bangkai kan gak bisa di apa-apakan lagi sudah. Kadang ada yang seperti itu. Nah ini nikmat. Ya, kenikmatan orang bisa tidur, nikmatnya. Maka kalau kita tidak suka dari sisi ini, kita masih suka dari sisi yang lainnya. Ya. Tabiat ini kadang. Atau ada yang ketika sudah, rupanya baru belum ada 5 menit ini sudah ngoroknya sudah ketulungan ya. Maka gak suka kita dengan ngoroknya, mungkin kita juga masih ada suka dari sisi yang lain ya. Senyumnya atau yang lainnya ini masih ada sisi yang lain. Maka bandingkan ini, jangan sampai kemudian sekali lagi karena nila setitik hilang susu sebelanga, karena aib atau cacat dari satu sisi kemudian menjadikan semuanya itu jelek. Ini tidak ya. Jangan sampai kita, itu adalah mental wanita seperti itu. Kalau kita laki-laki seperti itu, ini mental wanita ya. Laki-laki yang bermental wanita. Ya Allah musta'an. Ya. Maka ini wasiat Nabi SAW, in kariha minna khuluqan radhiya minha akhar. Jika tidak suka dari satu sisi akhlaknya, maka masih ada yang lainnya yang kita ridhai. Dan hadis ini juga jelas memberikan isyarat kepada kita untuk kemudian seorang suami itu tidak membenci istrinya dengan satu masalah. Ya. Membenci artinya semua yang ada pada istrinya karena hanya nilai setitik tadi. Hanya satu masalah ini tadi. Ini. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah menceritakan, mengatakan, walam aram ra'atan qat khairan fid din min Zainab wa atqallillahi subhanahu wa ta'ala wa asdaq hadithan wa awsala lirham wa azama sadaqatan wa shadda ibtidalan li nafsiha fil amal alladhi tasaddaqa bihi wa taqarraba bihi ma ada suratin min hiddatin kanat fiha tusri'u minha al fai'ah. Ini kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. kisahnya dengan Zainab binti Jahash. Madunya, ya. Ini mau memuji madunya ini, masya Allah, ya. Ini juga contoh, ya, bagi yang lebih dari satu, ya. Gimana kata Aisyah, aku tidak pernah melihat seorang wanita yang lebih baik agamanya daripada Zainab. Masya Allah. Ya. Zainab binti Jahash. Yang, dan memang Zainab punya banyak kelebihan. Termasuk berbangga diri karena apa? Perceraian dan pernikahannya disebutkan dalam Al-Quran. Ini cukup sebagai mangkobah. Ya. Cukup sebagai satu keistimewaan. Ya. Perceraiannya dengan Zaid bin Harithah. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Dan nama Zaid pun disebutkan. Zaid bin Harithah. Ini meskipun istilahnya dari satu sosial yang rendah. Namun namanya diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Ya. Ini mangkobah. Ya. Maka ini satu juga keistimewaannya harus dimengerti. Bahwa Islam ini masya Allah. Meskipun beliau adalah Zaid bin Harithah. Ini anak adopsinya Rasulullah. Budak. Ya. Mantan budak dimerdekakan oleh Rasulullah kemudian diambil anak. Jadi kan adopsi. Anak adopsi, anak angkat. Ya. Kemudian menikah dengan Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ini bangsawan, orang Quraisy. Ya. Kantonya dari sisi ini tidak sepupu kan. Nah, kemudian terjadi yang terjadi, kemudian cerai. Bisa? Perceraiannya dimaksud disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab. Ya. Kemudian pernikahannya dengan Rasulullah pun juga disebutkan. Falamma qadha Zaidun di sini ya. Falamma qadha Zaidun minha watara zawajnakaha. Ini satu ayat, satu apa namanya banyak fawaid dari hadits dari ayat ini. Ya. Falamma qadha Zaidun minha watara, setelah Zaid bin Harithah menyelesaikan urusannya dengan Zainab ini, zawajnakaha, kami nikahkan engkau dengannya. Masya Allah ini. Maka ini kebanggaan pada Zainab. Ya. Istri Nabi SAW yang perceraian dan pernikahannya disebutkan dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran. Ini satu mangkobah. Cukup sebagai satu mangkobah. Ya, satu keistimewaan. Maka di sini bahwa anak adopsi itu orang lain. Ya. Dimana kita lihat Rasulullah menikahi istri dari anak angkatnya. Ya. Zainab ini adalah mantan istrinya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini. Dan anaknya Zaid, Usamah, ya. Usamah bin Zaid ini dikatakan hibbi Rasulillah. Hibbi Rasulillah, yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lihat menunjukkan juga tawadhu'nya Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Kasih sayang Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak memandang kepada siapapun di sini. Senang dengan orang-orang yang cinta kepada orang-orang yang seperti itu, yang boleh dibilang status sosialnya dalam masyarakat adalah rendah. Ini tawadhu'nya beliau. Empati dan simpati sekali beliau dengan orang-orang yang lemah ini. Dan sangat mencintai kepada Usama bin Zaid. Sampai mengangkat Usama bin Zaid sebagai panglima perang ketika masih berumur 18 tahun, belum genap 20 tahun. Ini ketika sebelum meninggalnya. Ini. Dan ini kisah yang seperti itu dari Nabi SAW, akhlaknya sangat luar biasa. Yang menjadikan kita itu, apa sih kedudukan kita? Setinggi apapun kedudukan kita, tidak ada yang lebih tinggi dari kedudukan Nabi SAW. Namun kita lihat Rasulullah seperti itu sikapnya. Dan ini kisahnya dengan Zainab. Yang ini juga menjadi satu di antara kelebihan. Atau kelebihan Zainab, dan ini menjadi juga kecemburuan mereka dari para istri yang lain. Namun demikian kita lihat. Ini mereka tidak mengingkari kebaikan-kebaikan itu. Ya. Kita lihat Aisyah, seorang wanita yang paling dicintai oleh Nabi SAW pun juga mengakui keberadaan Zainab, madunya ini. Ya. Kata Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang wanita yang lebih baik. Aku tidak pernah melihat sama sekali seorang yang wanita yang lebih baik agamanya daripada Zainab. Dan wanita yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa asdaqa haditsan, lebih jujur dalam berbicara dan lebih erat dalam menghubungkan silaturahim dan lebih besar sedekahnya ini. Wa syaddu tidalan li nafsiha fil amal, dan juga paling besar andilnya ini dalam beramal, untuk dia bersedekah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekahnya ini. Sampai di riwayat yang lain dikatakan Zainab ini adalah istilahnya, kalau istilah orang Arab itu panjang tangan, ya. Panjang tangan bagi kita kan tukang nyuri kan. Ya. Dibawakan di Umdatul Ahkam itu juga, ya. Panjang tangan itu. Ini Zainab, ya. Katakan artinya suka memberi, dermawan. Sangat dermawan ini. Ini Zainab binti Jahash radhiyallahu ta'ala anha. Ini disebutkan Aisyah radhiyallahu ta'ala mengakui kebaikan-kebaikan itu. Ma ada suratin min hiddah kanat fiha tusri' minha al-fi'ah. Kecuali ini pengecualiannya. Juga disebutkan kekurangan daripada Zainab ini. Ini ada satu sikap kerasnya. Ini. Ini ya. Yang ada pada beliau. Ya, ini cepat untuk emosi, ya. Cepat menyulut ini ya. Makanya kita lihat jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala dari kisah ini atau dari hadis ini sebagai dalil bahwa seorang wanita sesempurna apapun pasti ada kekurangannya juga. Dalam satu masalah. Yang ini seorang suami yang berakal hendaknya juga menjaga dan menahan diri dari kekurangan-kekurangan ini. Demikian pula tasamuh, lapang dada, toleransi dengan kekurangan yang tidak seberapa ini. Selagi itu bukan dalam perkara agama. Kekurangan-kekurangan itu selagi bukan dalam perkara agama. Ini. Yang ini manakala melihat kepada bagaimana dampak dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini. Maka ini hal yang perlu untuk kemudian diperhatikan. Sebagaimana yang tadi sudah kita bahas juga dari kisahnya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anha dengan Zubair bin Awam. Dan ini rumah tangga para sahabat. Kebaikan-kebaikan yang ada pada Zubair bin Awam, kebaikan-kebaikan juga yang ada pada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini juga hendaknya senantiasa menjadikan kita sebagai para suami ini senantiasa menyadari. Manakala kita mendapatkan kekurangan-kekurangan pada istri-istri kita, hendaknya kita ingat dengan kekurangan-kekurangan mereka para sahabia ini. Seperti itu. Ya. Dan kemudian kita ingat dengan kebaikan-kebaikan yang banyak dilakukan oleh istri kita. Coba sekali saja. Ya. Sekali saja kita menggantikan pekerjaan istri kita di rumah. Sehari saja. Biarkan istri kita duduk bersantai di rumah. Kemudian suatu hari kita mengerjakan semuanya. Coba kita kerjakan semua urusan rumah tangga di rumah. Dari membersihkan rumah, ya. Dari membersihkan perabot rumah, dari mencuci pakaian, menyetrika, ya. Dari mengasuh anak-anak, ya. Apalagi yang punya anak kecil, kita yang gendong, kita coba saja sehari saja. Sehari saja, enggak usah lama-lama, ya. Maka kita akan merasakan penatnya mereka. Pekerjaannya enggak terlihat memang. Ini. Karena cuman enggak lepas dari itu pekerjaan wanita, enggak lepas dari ya dapur, sumur, kasur. Ya. Ini, enggak lepas dari itu saja, ya. Ini. Maka coba sehari saja kita lakukan itu, kita akan menyadari, ya. Bagaimana repotnya mereka. Dan apalagi itu kalau yang namanya cucian saja ini sudah. Kalau cucian mungkin ada yang bantu, ya. Pakai mesin cuci sudah. Tapi kalau setrikaan, masya Allah ini ya. Sehari tidak di sudah menggunung, ya. Ini kita sudah lihat aja sudah kayak masya Allah, ya. Maka dicoba, maka dengan seperti itu kita akan bisa melihat bagaimana repotnya mereka dan kita juga akan bisa toleransi dengan berbagai kekurangan-kekurangan yang ada pada para wanita ini, para istri ini. Ini bighadin nadar, tanpa melihat kemudian kita lihat bagaimana sikap-sikap Nabi alaihi salatu wasalam. Namun kembali kepada fakta dan kenyataan yang ada, ini menjadikan kita itu lebih introspeksi diri kita sebagai seorang suami, untuk bagaimana sudahkah kita menunaikan hak-hak mereka dengan sebaik-baiknya. Ini. Dan ini kewajiban, dan ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang Allah akan tuntut. Ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ini. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan jangan kalian berkhianat dengan amanah yang diberikan kepada kalian dalam keadaan kalian mengerti, sadar. Ini. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus menjadi renungan bagi kita, untuk benar-benar kita senantiasa introspeksi diri kita dengan apa yang kita jalani. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan siang ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan ba'da zuhur. Ini kita persiapan untuk sholat zuhur dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan siang ini pun juga memberikan motivasi kepada kita, memberikan hasungan kepada kita untuk kita lebih introspeksi diri kita, menyadari dengan kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan, dan kemudian terkait dengan karena apa yang kita tunaikan kepada istri kita adalah merupakan bagian dari bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala, kalau toh kita tidak mendapatkan timbal balik dari istri kita di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u 'amalal muhsinin, tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan. Ini kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan bimbingannya, diberikan ilmu yang bermanfaat dan amalan salih, dan semoga keluarga kita adalah menjadi keluarga-keluarga yang senantiasa dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan darinya, dan senantiasa keluarga kita sebagaimana kita dibersamakan di dunia ini, dan kemudian juga akan menjadikan bersama kita juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husni istima'. Barakallahu fiikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.